بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong sing iman. Alaikum anfusakum. Alaikum natepono sira kabeh. Natepono anfusakum ing mikir, mikir awak dhewe sira kabeh, to sing iso jenis sira kabeh. Ya anut mawon guys. Awak dhewe sira kabeh to sejenis sira kabeh, to sebangsa sira kabeh. Ihfaduha tegese jaga sira kabeh kuwi anfusakum. Ifadu tekse jogo sirokabe ga'e angfusakum wakumulan jumeneng sirokabe atau ngelakon ya sirokabe bisolahiha kelawan kebaikane keapiane angfusikum. Terus tiang mu'min sedanten kan ngurusi awa tiang bakso yang sejenis dengan dirinya. La yadurukum man dolla idah tati itu la yaduru rabahayani kum ing sirokabe sopaman wong dolla kan sesat sopaman idah tadi itu menalikannya wis untuk petunjuk sirokat. Orang di luar kita yang sesat itu tidak akan bahaya ke kita ketika kita idah tadi itu kita sudah menerima hidayah. Ila dan dawu nopo ngene. Iki dawuh mufassir. Al muradu te kang den kersane ngene, la ya duru rabayani kum ing sirokat sapa man wong dela kang sesat sapa man min ahli kitab disangi ahli kitab. Wakira lan didawu nopo ngene, al muradu te kang den kersane wuhairuhu iku liyane ahli kitab. Li hadis Abi Salah bakrona hadis Abi Salah Ba'al Khushani rupanya hadis sa'al tu anda sa'al tu tako yang sun anda sangi hadil ayat Rasulullah SAW mengkola mengkodawa sopun Nabi iktamiru bil ma'ruf batana hu anil mungkar iktamiru gaweyo perintah sirokat atau gaweyo rame sirokat pun sampean maknani kalau ping video, ping video, ping tegu, ping tegu kita pira sedeng rak lah, sementing pinter sementing kenapa? Pinter. Karena begini ya, makna umpama satu lafaz Quran atau hadis tak mana nih peng telu saja tidak cukup. Sampai tafsir gede karena satu lafaz itu gimana diulang, diulang lah. Misalnya begini, anfusakum itu kena mana dong? Enggak cara umum kejo kan? Setiap awak dewi itu. Maksudnya misalnya kesafif, yuk kesafif, apa ngebono ke Mansur tak konco? Tak konco. Sejenis. Nah, makanya tak ulang awak dewi sirokabe itu sejenis. Misalnya begini, lako dija'akum rasulum min anfusikum. Datang rasul yang sejenis kamu toko awakmu. Kau ono nabi turunanmu. Ono nabi turunanmu. Ala-ala inasab nama lo. Maknanya apa? Sejenis. Misalnya ono ayatku anfusakum. Sing wajib dirso songon roka awakmu toko apa sak jenismu kaya wong ngene-ngene iki. Makanya makna di Quran itu harus diulang-ulang. Tapi ora krono mamang memang itu pilihannya. Jadi makanya kan ada lafaz namanya lafaz mustarok, lafaz yang sekian potensi makna itu masuk itu semua. Dan itu harus kita ulang-ulang. Begitu juga misalnya i'tamiru bil ma'ruf. Iku perintah apa gawe rame, apa gawe urusan. Sing bener maknane perintah ya bener misalnya kula ngompon anak kula perintah. Kula ngongkon besafi ku perintah. Tapi ketika saya dengan orang di atas saya, misalnya dengan ibu, dengan Pak D, Pak Le, yang penting kebaikan jadi urusan bersama. Makanya diarani muktamar, sesuatu yang bersama itu disebut muktamar. Misalnya saya dengan istri, misalnya, gue mbek bojomu lagi tukaran, atau mbek Pak D, Pak Le lagi tukaran. Kita tetap bikin urusan bersama, yaitu tukarannya beretika, misalnya bil ma'ruf, semua itu demi kebaikan. Itu istilah Quran ya, wa'tamiru bainakum bil ma'ruf, misalnya ya, ada suami istri tukaran terus nganti cerai. Kemudian si istri tadi pas hamil atau pas menyusui. Kata Allah apa? Senajan to wis jarai liun fit lu saati min saati. Wa mang ku piro ali risku fal yun fit min ma. Lah itu termasuk kata Allah, jika sudah cerai tetap suami memberikan uang untuk istrinya yang hamil namanya wa'tamiru bainakum bil ma'ruf. Semua kebaikan ini jadi urusan. Padahal enggak saling perintah, nengengan. Kan nengengan enggak saling perintah, tapi bikin satu urusan bersama yang berlandaskan al ma'ruf jenenge apa wa'tamiru lan gawe urusan sira kabeh. Karena maknane amru niku urusan apa? Urusan. Kayak ala lahul khalqu wal amru. Urusan bersama berdasar berlandaskan al-ma'ruf. Tidak harus redaksinya perintah. Karena dalam hal tertentu itu perintah enggak mungkin. Kayak kita dengan manfokona, dengan guru kita, dengan senior kita. Pemene mbek wong sing utangi wis ra ngarah wani perintah. Tapi tidak berarti meninggalkan urusan kebaikan. Makane wa'tamiru lan gawiyo amar sira kabeh, gawiyo urusan. Urusan iku bil ma'ruf berdasar kebaikan. Jadi tidak harus maknanya. Tapi wong gampangane makno perintah sira kabeh. Perintah itu kan enggak mungkin untuk orang sing faukona yang di atas kita. Makanya kelamanan ini tak ulang-ulang. Dan itu saya amdan sengaja. Dan ini penting ya. Makanya termasuk kelebihannya Quran masyhur itu kan jamak. Jamak itu kalimatnya sedikit. Ini maknanya apa? Banyak. Makanya anfusakum ya sejenis itu. Misalnya di ayat tentang Nabi Musa. Tobate umat Nabi Musa setelah nyembah bedet pak dulu anfusakum. Itu maknanya orang membunuh diri sendiri apa membunuh sejenisnya? Sejenisnya. Karena bunuh diri itu kendang. Makanya itu sudah dulu. Soalnya kawilaya yang balik ya, soalnya itu sudah wilayah, semang itu sudah wilayah yang jelimet. Terus wilayah sih nopo, cukup pidato, malah wong salah paham, malah muda. Besoknya rakyat jamin salah paham, hal-hal gitu gue ngaji, gak kena gue pidato. Karena pun nopo, gue pun jelimet. Tapi apapun itu kita harus apa ya, mengungkapkan secara ilmu, karena ini tradisi ulama. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi misalnya tadi suami istri sudah bercerai, kan enggak mungkin ada saling perintah wong itu pegatan, apa? Tapi kita tetap masih bisa bikin etika bersama, yaitu al-ma'ruf, apa? Itu istilah pengiran wa tamiru bainakum ma'ruf. Terus wa in ta'asartum fasatur dihulahu ukhra. Ketika istri tadi enggak menyusui anaknya, enggak mau, mergo eling-elingan bapake, pangkem mangkel iku, anggere ora ine cacile iku eling. Bapake sing nganggur, gak jelas, gak napa-napa kere. Gak napa-napa tepelon tembe anak, kon mangkel to. Karo raine cacile iki iku eling bapake. Akhire mutusno gak gelem nyusui. Lah iku kata Allah, rahmat Allah tetap menjangkau itu kata Allah wa in ta'asartum fasatur dihulahu ukhra. Wes ah, mbok era gelem nyusui lah Allah selalu bikin rasa kasih sayang ke ibu-ibu yang lain. Lah do gelem nyusui. Tapi setelah itu ada etika bagi suami liun fi sa'atin min sa'ati. Lah ini jenenge wa tamiru bainakum enggak tidak saling perintah tapi saling mentradisikan kebaikan. Itu jenenge wa tamiru. Gawe yo urusan apik udah di urusan bersama. Kemana nih amer itu urusan, paham ya? Makanya kalau mana nih Pak Tamir itu bulan kali ini rapuh perintah urusan sirokabe itu gawe urusan sirokabe, itu gawe urusan bersama sirokabe. Bisa unik-unikmu. Yang penting dari ngerti, paham ya? Mana malah kemana? Makno kok bulan kali masuk tinggi? Goblok kok protes? Yo, nawan goblok protes juga, nawan. Mestinya wong ra paham iku insa ora kok malah proses. Lan kula termasuk kiai ra seneng seminar. Seminar ora repot, wong ra paham tak kok. Tak koke mojono, wong ra paham. Kula nak diundang seminar dari 10 paling gelem sitok. Mereka yo mau, nek ora gelem blas sawangane iku kok antisosial, gelem terus iku. Wong ra paham kok tak kok. Yo kesel kan rang kan. Itu tak kok mis. Maknanya rahmatan lil alamin itu piye? Bahwa Islam itu rahmat bagi semuanya. Kemudian wis milih makna lil alamin itu semuanya. Sing maknani semuanya itu sapa? Wong lil alamin kono alih to. Ono al-alu ning dikon makrif, makrifat. Mundik niku wis milih makna ya ben kerja terserah sampean oleh maknane. Kok aku. Karena sekarang penanya sekarang itu cara Nabi zaman Sugeng dukun. Penanya sekarang itu punya versi. Selera punya versi. Versi itu repot. Kurang nanti taklid di tiang itu, kurang ajar tenang. Tapi rata lebu dong anak bun rokok. Nak salah tenan itu lebu dewi pak. Nak panjang salah tenan ini gak boros. Lebu dewi. Tak aneh kan? Orangnya peneliti, peneliti sosial, dokter, peneliti dokter sosial. Bapak kenapa dalam adat pesantren itu justru yang kaya itu dikasih, yang miskin enggak? Itu kan nyata ya. Misalnya orang dulu ya, yang kita tahu dulu aja yang karuan terjadi. Misalnya contoh yang dulu itu. Orang melihat wajahnya Pak Hamid Pasuruan, uang kepengen memberi. Paham ya? Wis roh misalnya Gus Afif melarat lah, ora kepengen ngekek. Artinya wis roh nak kiai cilik, donjone utang tonggo, itu uang ora kepengen ngekek. Tapi roh kiai top, ngekek. Kan tak wis bakat melarat uang rohnya dua rasa akeh. Nah, secara ilmu sosial itu meskipun ilmu sosial sama ilmu fikih kan sama. Kudune ngekek itu kan sing larat sing membutuhkan. Tapi masalah sing duwe-duwe ora kepengin, ngekek kuwe ora kepengin. Iku ada gale ngene. Sajane nek ana rondo ayu, iku ora perlu mbok pikir sing mikir sakit. Tapi nyatane wong yo kepengin mikir sing iku ora sing elek. Lha ini kan lung ada hukum, ada sunnatullah. Kayak iki misale ngene, ana rondo elek, apa rondo ayu sing kira-kira sing mikir akeh sing. Cara nuruti perintah pangeran, sing perlu untuk ibadah sing. Mestine sing perlu disalami tembek, iku kiai top apa sing kiai kere? Kere. Tapi ana gak ning lapangan wong tertarik nyawane kiai kere. Wes mangkel kok dhewe wis gak menarik. Cara wong Jawa iku rumat kucing kuru. Kucing nek wis wagi, wong rumat ku seneng, go tambahi gak. Ki nek kuru oret-oret nang sing rumat. Apa yang tak maksud? Jadi artinya ada sunnatullah, ada hukum. Lah wong LSM wae gak tau ngaji, wong ngono kok ditekono. Wong sunnatullah kok dilawan apa? Dilawan. Lungkin. Tapi sih ku pangeran gawe ngono kae apa? Oh, tak. Ya wong balik tak ono to. Sing wis laris sing ngundang akeh nganti dobel. Ya. Mestine panitia kan udah sing ora payu. Yo ora iso, nak trene gitu wis to bae. Kamu mesti nopo ping pindho ping to. Yo bae mune cukup wae gumun. Nah, pertanyaan ngene iki cara aku sudah menyudutkan sunnatullah. Itu orang alim enggak boleh menjawab. Karena itu mengganggu sunnatullah. Enggak boleh dijawab. Allah bikin sunnah sudah seperti itu. Di antara sunnahnya Allah pada wali adalah orang melihat itu senang. Nah, wis senang kepengin anu, kepengin ngatur itu sunnah tuh. Bahkan banyak orang yang melihat wali itu ingin tobat. Itu sreso dimenes. Kowe duitmu karek 10.000 lah, roh wali liwat guanteng itu kepengine ngekek. Nak roh wong larat kowe padahal cara hukum kayak ngerti, jadi iki buta. Wong ora kepengin, opo? Ora kepengin. Ya kemau. Itu kadane iku rondo wae lek anake akeh. Wis ora kepikiran. Bareng iku ayu ora ono sing ngongkon mikir. Sopo sing iso nglawan sunnatullah? Ayo. Ayo kowe dhewe sing sok khusuk, sing sok kewarit. Khusuk iku bahasa persis e kewarit. Kabeh dunyo ben ideal kewarit. Kowe kepen dunyo ideal utek-utek. Kewarit. Itu sunnatullah. Wis misale ngene. Ana wong bisnis jatuh. Suatu ditagih utang wong anak putune loro. Terus sampe mitraan mbek kowe. Kowe duitmu akeh, ambek wong sing bisnis sehat ngajak mitraan ke percaya sehat. Sehat. Cara hukum bener. Bener nulung sing larat apa mbek nulung. Tapi ana sing iso nglakoni. Paling sing 20.000 kudu. Tapi nek go mitraan kan amit-amit tetep mangkat tangan. Padahal sing laris tau di luar boten purun nek disedekahi kepen kula mer. Tapi sing nglepas uang nggo wong gambar kene iki sapa? Mitraan maksud. Ini sunnahku. Ayo nek tak jawab ngene. Maksudnya iku takok tak karepmu donya iku ngono. Karep kula ngono. Ya nek dadi pangeran nah itu atur ngono. Lah utek kowe elek. Nek dadi pangeran itu donya atur ngono. Artinya gini, kita harus mengingatkan LSM yang jenis ini. Dikira itu salahnya Mbak Hamid, salahnya Mbak Arwani, salahnya Mbak Mun. Ini sunnatullah. Kiai pun tidak ingin menciptakan suasana seperti itu. Aku roh arahnya mereka memang menyalahkan tradisi kiai. paham ya? Karena arane cangkem elek mergo alae kepengin nyalahno. Iya. Iya. Wis meneh ora usah mbok jawab. Elek tak takok iki takok apa kepengin suasana ngono. Nek suasana ngono ki dadi pangeran. Dunyo ku aturno. Tapi karena dia tidak pernah mode, tak contoh nama. Saya ini misalnya ono roda, ambek roda elek. Kui cara kepikiran mikir sing dia takut. Ya mikir sing ayu bapak. Lah cara hukum. Cara hukum sosial sing ayu sing mikir akeh, mbok mikir sing elek. Wah, dah bisa lagi. Gitu. Ya iya. Cara ono wong dhewe 1 juta, ro pahami pasuran ibat beto halibat. Kepikiran ngekekno sapa. Karena ngaturi wali, wah iki iso nyuwargakno ngekek iki ya. Digo ngekeng paling. Tak digo kredit mobil. Artinya gini ya, ada hal-hal yang kita kudu ikrar bi sunnatullah fi awliyai. Jadi di antara sunnatullah fi awliyai di para walinya adalah orang melihat itu ingin tobat. Itu masyur, banyak wali-wali yang gak pernah dakwah gradualisme, gak pernah dakwah tadrijan sidik-sidik. Tapi orang-orang roh wajah itu ketika tobat. Makanya di antara hadis sahih di Bukhari itu ada, ketika Allah mencintai seseorang maka diumumkan itu oleh Jibril bahwa Allah mencintai fulan itu, maka Jibril mengumumkan di langit, langit mengumumkan di bumi. Dan ciri utama itu fayu dahu lahul qabul fil ardi. Kemudian orang itu ditetir diterima di bumi. Coba sekarang. Orang kayak Mbak Hamid apa punya WA, kayak Mbak Arwani apa punya WA, tapi secara masif orang nerima. Sehingga metode macam-macam. Tetap oh start wae. Padahal metode ini di daroning dinti. Dipresentasikan bahwa ini metode cepat 24 jam bisa baca Quran. Wis ditawakno ning dinti wong tengundang ustaz. Kiai-kiai ra iso metode sak Indonesia. Menerima. Karena wis pangeran nase ngono nek aku seneng kekasihku fa yu dhulul qabul. Aku sering untuk SMS ke Kalimantan itu mana kulon santri jenengan kulo yang Kalimantan. Kulo pernah punya tamu dari Sulawesi. Dia ngaji lewat internet. Padahal dia tidak kenal saya sama sekali. Tapi nak kue kurang ditetir kenal pangeran, kurang ditetir para pangeran. Entek nol yang mau promosi bar ya bar. Jadi semua orang pangeran. Sunnahnya seperti itu. Makanya dulu ada wali sih kita wali tenan lewat jalur tadrijan. Kita wali model keramat. Wali wak gaya-gaya hubungan dengan pangeran. Wali kok sojokan yang buat tiru, kue bakal niru. Maksudnya ora pantas niru. Dengan yang ini, ya Allah. Lalu nanti kalau saya di surga temannya siapa? Orang kok neraka ta ora gak ditakon. Orang sesoleh saya itu kalau di surga kancane sing tendene nyangka soleh terbaik dadi GR lah. Ya. Singkat cerita dene mimpi ya liwat firasat atau liwat ilham itu. Kancamu iki. Ternyata yang disebut iki itu di satu kampung. Sing uripe ku ambek wong mabuk-mabuk itu di warung-warung mabuk. Pusing dia. Wali kok mabuk, tapi yes, ngipinya detail sekali kampung ini, orang ini namanya ini, sifat fisiknya seperti ini. Yang jelas kak ono sepati wali seneng duit ya, itu sepenting itu acara dua. Setelah ke situ karena melihat orang tadi di tempat-tempat warung-warung mabuk, dia balik kanan. Setelah balik kanan terus yang di warung tadi memang bener-bener wali. Mending ini, iya betul saya teman kamu di surga. Berarti wali tenang karena tahu ya padahal rum diomong. Terus dipanggil, cocokan dua wali. Cocokan. Tapi wali kok penggaweanmu awar mau minum. Aku ini kono ora tau mampu ngombe banyu biasa ngombe kok. Tapi ngancani piye-piye proses dakwah ngancani sing separuh wis tobat, separuh tugas sembe. Itu lantang. Dene wali formal biasa mulang tafsir terus kon lobat to ngabangan kan enggak cukup punya bahasa. Ya enggak cukup lah terus kan enggak ini komunikasi wong fasik kan ya berat. Tapi wong dene jeneng wali. Dene wali sing sitok jalur tadi, tadrijan tadi jalur proses. Terus bilang, "Ya wis nang ngono, anak buahmu kon delok rai. Nek ora tobat aja undang aku." Wah, itu yang separuh yang masih mabuk tadi dipanggil. Ini agak Abu Yazid, kamu harus melihat wajahnya. Wih, aku delok langsung tobat kabeh. Tanpa proses ngancani. Ya aku milih dia. Milih ngancani kabeh. Milih ora tetep Abu Yazid. Rai-rai ngene iki milih ndi? Ngancani kabeh. Ngene iki ora dadi Abu Yazid. Milih. Marga kafe. Bilang dukun untuk dua kok. Nah, artinya gini, ini balik dengan ayat tadi. Sebetulnya dalam konsep Tuhan itu jelas, la yadurrukum man dalla ila hadaini. Sebetulnya komunitas sesat apapun, kalau kita betul sudah dapat sibghata Allah, dapat hidayah Allah sing munso biwa fil qalbi, arti kita harus benar-benar munso biwa fi hidayatillah. Gak ada kekuatan apapun yang bisa menyesatkan kita. Coba mahasiswa Indonesia itu kan rata-rata ada pacaran umum mahasiswa. Ketika di Jerman, di Amerika, rata-rata tidak menjadi kafir. Malah mereka bikin masjid, kadang mengislamkan mu'alaf-mu'alaf sana. Karena kekuatan hidayah itu tidak mungkin kalah dengan kekuatan sesat. Wes aku tangga-tangga gue yang kuliah-kuliah. Rata-rata nak pacaran itu Islam, no wong Kristen, no po malah tangga mu sing katutus. Rata-rata Islam. Kayak apa kekuatan apa? Hidayah. Padahal orang-orang yang enggak jelas. Coba, pertama ada masjid di Jerman misalnya atau di Inggris. Iku gaweane santri sing saleh apa gaweane santri sing rontok pacaran? Rontok pacaran. Terus kuliah ning gone Jerman, ning Inggris. Karena bawaan iman mereka tertarik untuk bikin apa? Masjid, bikin komunitas muslim, bikin. Karena hidayat itu kalau sudah insibah, sibghatullah wa man ahsanu minallahi, sibgha itu di mana saja itu la yadurrukum man dalla ila hadaini. Saya punya teman kerja di Freeport. Itu kan yang komunitas. Padahal dia ya dokter-dokter ahli pertambangan. Itu di komunitas singkat kabeh, komunitas Eropa. Ya itu ya kepikiran pertama besar sarjana muslim nggih masjid. Berhubung masjid ning jero perut bumi Papua jadi masjid Al-Kahfi. Yo kok eling jan. Lah kok jenenge Al-Kahfi? Tahu ngaji yo jare nak gua bahasa Arab kagak. Artinya kayak apa kekuatan hidayat itu? Padahal bosnya non muslim, komunitasnya cara ora salat ora kenangan tanggane wong ning jero Papua. Jero Papua aja jero bumine. Saya eling-eling terus kita harus la ya rukum man dalla ila tadi. Kan kira usah pesimis bae Islam, tetap prospek. Wong Islam nang di web prospek kaya dulu itu namanya Dodi Alfa itu pengusaha besar, dia bikin toko top di Prancis, di Inggris. Tapi setelah dia kaya raya menunjukkan keislamannya. Sehingga Islam di Inggris, di Jerman itu kelihatan biasa karena yang punya orang-orang kaya dulu ya niatnya boleh dulu. Saiki golongan klub-klub besar Inggris saat itu wong Arab. Manchester City kuat gitu. Di situ pemain muslim nak poso dipaksa iftar. Saiki ning Real Madrid ning Manchester ono langgar ya kena apa jadi merbot ning kono. Dulu pemain muslim itu tersingkir, tapi semenjak Zidane jadi pemain terbaik, udah biasa pemain apa? Muslim. Nah ini cerita ayat la yadurrukum man dalla ila hadaini. Mereka hidup di komunitas non muslim. Tapi apa yang terjadi? La yadurrukum man dalla ila hadaini. Hidayah terjaga, semuanya terjaga. Intinya gini, asal hidayah itu benar-benar ada di hati kamu dan sudah sibuk. Ustara wong Jawa kepedel kebentuk memang saat hatimu kebentuk ora terima pelamiran cecetan enggak. Nah iku dicelup luntur. Sudah napa? Sibghatullah. Jadi kamane wis kebedelan. Kebedelan ya kaya sarung lah, sarung wis terbentuk begitu sak jero-jerone sudah. Nah ini hidayah itu ora oleh cecetan, kayak minyak entek. Hidayah itu harus sampai apa? Sibghatullah. Nah wis sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghatullah. Dan itu enggak ada yang bisa mengalahkan. La yadurrukum man dalla ila hadaini. Nah ini terus jarine mufassir dan mufassir kila al murad la yadurrukum man dalla min ahli kitab. Bahkan andekan Anda di komunitas ahli kitab pun enggak akan mas Allah. Masih kowe urip ning komunitas Yahudi atau apa? Nasrani, asal hidayah itu benar-benar sudah ada di diri kamu. Wa kila al murad ghairuhum atau ya di luar ahli kitab di mana saja. Asal kamu benar-benar insibah apa kewedel kebentuk oleh hidayah Tuhan, insya Allah enggak apa-apa. Ya napa sih kok tahu wa waman ahsanu minallahi inna sidi. Soalnya jangan butuh berdoa. Nah, tapi ya itu tadi kita setelah bikin ya bikin komunitas. Wa tamiru bil ma'ruf wa tanahu anil munkar. Ini ku nyata gitu. Kalau gak ada teman, ini kisah nyata. Dulu ngajinya di Sidogiri. Lah di Sidogiri di Sarang. Itu mbahnya dia itu masih bakul sate. Orang Madura. Bakul sate ning Bali ya niat golek duit, wong bakul sate. Ya niatnya hanya golek duit karena Bali itu prospek ya sudah. Tapi karena orang Madura itu sudah bawa iman, ya dia iman. Setelah mulai agak sukses, punya kontrakan, punya rumah, misanan ponaannya dibawa. Lama-lama jadi komunitas muslim. Komunitas muslim akhirnya butuh masjid. setelah punya masjid, dia butuh punya anak yang bisa ngaji. Anaknya dipondokkan di sejauh diri. Setelah bisa baca takrib, baca mungkin ngaji di sarang. Dulu sorokan sama saya. Sekarang di kampung situ tidak ada kebutuhan masif, kebutuhan masal. Wong bisa baca takrib. Karena masjidnya sehat, komunitasnya. Nah ini jenis wahtamiru bainakum bima'ruf. Setelah itu jadi komunitas muslim, urusan kebaikan ya jadi urusan bersama. Tidak harus kalimatnya, ayo ngene gitu maksud saya. Makanya, lah saiki gak wong ora iso ngaji, muni perintah yo ngongkon. Ngongkone mbek ngamuk. Ngongkon mesti ambek ngamuk. Ora karo-karo. Oke yo gedhe mungkin malah iso apa-apa gedhe. Senengane wong ngajak wong wis biasa wae no. Mau niki ngaji, kula nu mau fatwa sekarang. Jadi manane ikhtimar pun gawe urusan bersama. Mulane dasar ape kongres umum tamarah. Maksudnya gawe urusan bersama. Itu sangkut kata Arab wa tamiru bainakum bil ma'ruf wa in ta'asartum fastaghfiru billahi ukhra. I tamiru gawe urusan sira kabeh bil ma'ruf iklan barang apik. Wa tanahawlan mendo sira kabeh anil mungkari saking barang mungkar. Cek mendone iku mergo kalimat jangan, cek nganggo kalimat yang selain jangan tapi akibatnya tetap mendo sangkut barang mungkar. Lan ana kiai seneng jabungan sungi-sungi iku wali. Kangkang kabeh yo wali, kowe kabeh nganggur yo wali. Karena itu satu-satunya cara menikmati barang mubah timbang dugem. Dulu banyak wali sing sakurip-uripe jagongan, bahkan ada wali penggalane bal-balan. Itu banyak kira tau ngaji kitab wali opo? Aman fakir. Srepet. Raine kan ketoro, ngrai fakir wek rai wali kan ketoro. Di kitab-kitab wali itu memang sebetulnya fakir pun ngakui, teori ini ngakui, cuma fakir hanya ngakui tok tapi ora dirasakno. Ya biasalah standar seperti ini. Sebenarnya secara kaidah itu enggak. Misalnya begini yang dicontohkan. Ini dicontohkan semua ulama, enggak hanya satu ulama, semua ulama. Misalnya saya kalau malam itu punya tradisi asik jagungan mbek kanca. Ya misalnya sungi jagungan mbek Toha, mbek Isis itu mbek. Isis Jawa. Ya bakas kesenengan. Enak ya dadi wong melarat, serap bingung mikir hadir rugi. Mau bingungnya rada duit, soalnya gabungan ngelantur. Saya wono lama, rada mutazilah, jenis Javid. Nah, itulah kok, nikmati pangeran yang gue ibu. Takut Javid, so. Ukur-ukur. Nah, zaman bapak malah guyonane takut ibu Javid gimana. Bapak, nikmat paling gede yang ngising. Kalau dikoncow Javid Lasem, anggar yang ganti. Anggar persemaan, sebar ngising, iya lego. Alasannya, guyonnya yang lucu. Wong sugelan nek iso ngentut diruwangi bayar jutaan kok pengen iso ngentut. Lah aku iso ngentut tanpa bayar. Jadi hal-hal yang sepele itu di ya bisa apa? Digeguyonan dinek dinek mati. Iku wali, ngono iku wali. Nek fakir ngomong ora ono gunane jorok. Fakir. Iki tak didik, tak naikno kelas dadi wali. Meskipun nanti lembaga wali resmi gak ngakui. Wali ku ana KPU-ne. Ana strukture. Misalnya ketuane si Abdul Qadir. Sing terkenal bendahara itu yang punya Simtud Duror. Itu terkenal nek struktur wali itu bendahara. Yang punya karangan Simtud Duror Habib Ali, Habib Ali bin Muhammad bin Husain. Di struktur wali itu bendahara. Artinya gini, kalau tawassul madad, madad itu artinya kan rezeki. Makanya Khol Solo gelari Khol Madad mergo struktur di ana ketua sahabat. Nah kayaknya struktur itu sudah penuh, makanya ini kan gak mudah bisa. Anggota kok seleksi. Nah semoga nanti di struktur wali rada lebih melebar ana office boy. Tapi memang ada strukturnya, masyhur. Dulu wali-wali Yaman itu kalau tawassul madad itu pakai Habib Ali karena itu yang bendahara. Ya ada Abdul Qadir ketua. Kan ada Qutbul Ahwal Imam Sa'roni, Qutbul Ilmi Imam Ghazali. Terus Qutbul Autad siapa? Terus Qutbul Irsyad Habib Abdul Wal Haddad. Kayaknya sudah penuh apa struktur. Agen. Raine kudu padang nih prayer kra. Sarate wali bidul wujuhi karimat. Raine kudu padang. Ganti periode. Oh, ganti periode. Paling ke dadi wali nek kiamat entek wong saleh mati. Wong saleh mati kabeh, wong entek kabeh. Saingane Abu Jahal Fir'aun. Awas. wali itu ada strukturnya. Dan itu misalnya wali Abdul jumlahnya 40. Kalau mati satu ya langsung diganti. Dalam sepun kayak wali yang KPU gak mengakui kamu, tapi tak warai jadi wali. Itu ya. Wali-wali sing sing di luar itu. Wali tandingan lah, pokoknya tapi kan ada beberapa wali. Cara liga nu liga liga satu, oh, liga tandingan. Begini misalnya gini, ini sama lihat di kitab sulfur, termasuk karangannya Mbak Sahal sekali ini sama karena disepakat. Pembagian hukum ini dengerin, ini saya ngomong fikih dulu dan ini pasti benar, gak mungkin salah karena semua ulama sepakat. Hukum itu kan ada misalnya wajib, kayak sholat duhur itu wajib. Terus ada haram ya, kayak zina, maling, korupsi itu haram. Ngenyak toha yo haram. Tapi nak ngenyak edike halal. Wajib, haram, sunat. Sunat dulu tuh harus tanya dulu. Sunat. Sunat itu kalau dilakukan apa? Diganjar, kalau ditinggal gak apa-apa. Terus setelah itu di bawah sunat kata ulama itu ada makruh. Tapi ini kita buat saja ya, karena makruh itu gak jelas gelundrungannya. Kita bikin langsung ubah saja. Jadi wajib, haram, sunnah, mubah. Lalu definisi mubah adalah, ini dengerin, awas kena salah. Dan ini cara jadi wali lewat jalur ilmu. Tapi tadi ya wali yang jangan yang di level tadi. Jabil Qadir, Habib Ali, gak kelas. Itu sebenarnya putu-putu nih, yang melawal-melawal. Ini gak wili gadi. Lah kan yang wali-wali kelas gini itu rata-rata duriya Rasulullah kan. Rapati masuk parmen parnan parang itu rapati masuk. Ora kuat. Wong kita ini fikih-fikih Jawa. Misalnya gini, Sunan Bonang wali-wali itu rata-rata kan tuntunan Nabi. Fikih wis sakit tadi. Sunan Kalijaga kon tirakat ning kono aja miris sedurunge tak parani. Takok mesti Jumatane piye wis. Apa ya bakat waline wis wali. Wali fikih terus fikih-fikih sing iki. Dadi ora kebayang misalnya nang Jumatan ning arah atau neng atas angin kan usir, pekeus, parah. Lah aku gak ngilingi umatin Nabi, muah mulang yakin muah. Karena ya kelakuan ini nih, jadi orang wali ini kecangkeman. Jadi diceritani ngono protes itu cuma tani. Ono wong dakwah neng didi terus bojone piye? Pokoke senengane nyoal. Senang kalah iku nyoal. Senang, pokoke menangan. Pergi sampean menang. Kau yang ini ki ngaji kok aku ragilem mulang kue. Dia ikon mulang ragilem. Kue saya so hormat tu yo kecangkem. Di perai ini ukar pemunim jombo. Lo ukar rok kangelan ki. Jadi serotu kurang ajar sini. Serotu kurang ajar. Lo belum berapa balik tu. Kalau sedang pidato ragilem kan buatan profesi kulo. Buatan dia ragilem. Mau nasi lebih ahli. Mau lebih mana? Jangan sebut itu. Kau kiai tikan pidato, tikan mulang kok buatan purung. Tidak eling dong. Ya aku mending kayak gitu. Lagi harus putih yang apa mau ngatur kiai ya. Akhirnya bantah-bantah malah karu-karuan. Aku suka nong ngaturi tiang sing ahli ya, sing kulino maksudnya sing ahli. Wes kalau terus nong. Oh, udah tiga terus. Sunat. Eh? Sunat. Sunat bunang. Sunat bunang. Ulur gue takut ada fikih dia, terus nunggu nih tongkat. Cuma dia dia. Ini gue bisa pikir kamu udah fikih. Apa jumatan gue dilapor gue. Jadi fikih kita ini kan. Dulu misalnya saya belok kiri jalan itu di hutan sampai berapa tahun, sampai uang siraro darah nih itu. Ya semua wali-wali di sini karena kalau sudah makom fana itu dia sudah sama Allah. Udah bisa fikih kita tidak cukup untuk menganalisis itu biasa ya, banget. Fakih kita sudah cukup untuk analisis. Ya sudah, kita biarkan. Tapi kita sebetulnya bisa main di hukum mubah. Jadi kita beda itu. Ini yang kita alami saja. Ini kata lah seksi yang menangi bapak. Misalnya aku jagoan berkesaksi sungi-sungi. Orang rajin jelas kabeh Pak Tokin Toha coba gue berpidato, Pak Toha terus untuk duit terus satu saya gue marung, wongi jagungan. Sing akeh disimpen ya, sing satu sewa iki. Nggo ngopi. Ora mesti sing akeh disimpen. Sithik iki nggo ngopi. Ngopi sewengi. Ini kalau kowe bakat wali terus diregani pengen karena tadi, takrif definisi mubah itu enggak bener, enggak jelas. Dan itu semua ulama ada, Bu. Mubah adalah sesuatu yang kalau kamu lakukan rantuk ganjaran, buat tinggal ya ora. Ora dosa. Problem analisisnya adalah, maksudnya definisi mubah itu Lalu wong jagongan itu pasti ninggal zina. Kowe jagongan mbek Toha iku artine ora jagongan mbek lontek. Kowe jagongan mbek Toha artine ora garonge Alfamart, ora garonge Indomaret. Kowe jagongan mbek Toha artine ora mbek wong wedok sing haram, ora dugem, ora ndelok pornografi. Barokah mengasihi jagongan itu artinya tidak mengasihi barang haram. Haram. Nah, sekarang meninggalkan haram itu wajib apa sunnah? Wajib. Wajib. Tapi rasa bos sipul nak ngono jagongan wajib wae. Paham sih. Makanya di kitab usul fikih zaman lihat di Lubul Usul, cek di Nailul Ma'mul atau di kitabnya Basal Thariqatul Usul. Semuanya sepakat. Makanya kalau mendefinisikan mubah, mubah min haitsu dzatu. Min haitsu dzatu. Mubah dianalisis dari definisi mubah itu sendiri adalah dilakoni rapopo ditinggal rapopo. Tapi kalau mubah dianalisis efek positif dari mubah itu adalah wajib. Kalau masih hafal takbirnya sampai sekarang. Karena dulu pertama termasuk saya ini pertama orang yang bikin musa rasul fikih di sarang. Jadi anyar-anyar ini Gus Naji Gundur di sarang itu beliau ngersama ada musa rasul fikih. Dulu karena saya senior ya saya termasuk yang ikut. Itu ada definisi. Kalau masih hafal takbirnya di lulus. Sampai cari nanti di Al Ahkam Al Khamsah atau Asita ya. Tadi nambahi Khilaful Aula dan Makruh. Itmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma. Fal jamu minas sukun tarku qatli wa minas sukun tarku qatl. Sekarang orang tidur itu mubah ndak mubah. Tapi kena turu kan ya ora demenan. Berarti turu menjadi sebab ninggal demenan, ninggal maling, ninggal ngerasani. Makanya banyak orang jadi wali justru barokah itu. Turune wali lho barokah gitu. Bagaimana mungkin kamu mengomentari sesuatu yang menjadi penyebab ditinggal nani barang haram, kemudian kamu sifati, mau terima, mubah. Ya saya kira orang biasa nakal, gara-gara keturunan kan jelas itu. Ah janjian begini tuh udang tuh, warang isu eh, lu pernah tuh keturunan. Ini turu menjadi penyebab tarkul haram apa enggak? Oke. Lalu kenapa hanya kamu statuskan mubah? Kemudian nak garong. Koncone tuangkep kabeh mergo garong sambil membunuh. Sing sitok selamat. Kenapa kowe ora katut padahal grupe keturon. Nah, artinya mubah yang seperti ini salah kan kamu hanya menstatuskan mubah. Wong punya akibat tarkul haram. Tapi masalahnya mubah punya efek yang negatif juga. Wae bojo blonjo, wae nek bayar utang. Turu. Iki statusnya tarkul wajib. Haram. Haram. Haram. Acer. Lho kok acer? Kok acer mbahmu. Artinya gini, menurut pakar-pakar usul fikih kayak Syekh Zakaria langsung, harusnya mubah ya dairun bainal haram wal wujud. Artinya gak ono mubah sejati itu? Gak ono. Nek ora ning haram ya ning wajib. Wae nyaur utang tanggal iki dina iki mbok tinggal turu jagungan, wae blonjo jagungan haram. Kaya ngaji ngene iki kan iso wae haram. Wae tagihan bojo bayar opo tinggal ngaji. Ngaji mok sunat nyaur utang wajib. Tapi kok iso bantah ngene. Ngilangi bodho ge wajib. Iya ora iso ilang, nek ora. Kita yo ora iso ilang. Oh. Iya, tolak ya. Dari murid tolak ya, mas. Tolak. Tolak apa? Boleh ilmu tak boleh hiburan. Wadah ngaji ini hati boleh apa? Mengcuti rapa paham. Cuma seneng. Berarti kasil senengnya rak kasil paham. Tapi ya lumayan, apa? Lumayan. Nah, artinya makanya ini penting ya. Analisis fikih ini penting. Makanya dulu itu banyak wali-wali yang senengannya dolanan. Masyhur. Sampai ada kata wali besar kan inilah astajimu nafsi bisein minal lahwi likai ataqawwa alat taqwa itu masyhur. Lahwi itu bukan alat musik itu, jadi saya sebagai wali besar pun sering dolanan supaya dolanan ini menjadi jeda nanti seketika saya usul fisik saya prima. Jadi ya udah jagungan gejol-gejolkan mbek kancane masyhur wali-wali ya gejol-gejolkan ngaji nabi ya gejol-gejolkan sampai sahabat masyhur. Ada seorang, kalau di kitab saya itu lelaki, tapi ada juga mengatakan itu perempuan, sehingga ada yang menganalisis itu istoten, dua kali apa? Kejadian. Ada orang sepuh itu datang ke Rasulullah, sehingga cerita orang sepuh tadi ke susu mulai, karena jaraknya apa? Jauh. Kata Nabi, rasa ke susu mulai. La'ah milan naki alam nimnakong, kok kita tumpah anak-anak unto? Karena dia asumsinya jalan kaki, karena paswan Nabi itu jalan kaki. Coro Indonesia mungkin di sini, misalnya di Naruan jam 4, Sementara dia ini omai saleh itu kan kalau jalan kaki kan kemalaman. Jadi Nabi rasa kesusung kok tak tumpahno Allah minako. Terus kata perempuan tadi, wa ma af'alu biya. Lalu apa yang bisa saya lakukan wong terima anak ya? Untuk. Ya Nabi mengguyur. Setelah jam dia pulang, Nabi nyuruh sahabat disediakan unta tua ya unta layak ditunggangi itu. Ya Rasul ini kan unta tua, kata jenengan anake unta. Jadi Nabi ya, tua lah ya anake unta. Jadi ya asik saja Nabi. Ya masih tua ya. Anake unta. Tapi Nabi ora cangkemele kok itu acara dhewe. Ikilah ya ora anakmu. Nabi ora dicangkemele ora. Nabi dawuhe tutute selalu baik. Dadi ora diterusno. Ora anakmu. Tapi Nabi itu ceria sekali. Jadi ya asik saja. Jika nak gejlok-gejlokan Mbak Aisyah sampai kata sahabat, kita kalau sudah gejlokan Mbak Nabi itu sampai lupa kalau beliau itu nanti saking asik. Makanya sebagian ulama mengatakan Rasulun min anfusikum, Rasul yang sejenis kamu. Ketika kamu guyon Nabi itu ya seakan-akan bagian dari mereka. Ya asiknya. Oh, nanti ceritanya guyon sahabat Nabi itu yang guyon. Nah, ada gosip demenan. Jadi, neng kahiku di sini ada mantan ronde wajah jenis anko. Wajah. Wih, wah, sahabat do guyu-guyu berfatu Mekah. Ono apa guyu? Ini gue riyan Nabi Abi. Demenan ini gini, gue riyan demenan ini. Antar sahabat gojol-gojol. Nabi om yang sedot. Antar sahabat, yang mantan-mantan ini udah gojol kan. Kok ono apa guyu? Ini gue Nabi ngenang nih, gue riyan demenan ini gini. Tapi, dengar gue ya mau. Ya kok orang Nabi ya, udah tau jahiliyah. Lho Nabi tahu disomasi tiang. Pidato disomasi. Ya memang masyhur. Hindun kira terang kowe ben tak late alim, sira walilah nak alim. Nak ra alim wis seneng wong alim. Mau melok aku apa anggota dewanmu. Apa nih? Tara aku berhak ngangkat muni piye, Mas? Keamanan. Bendahara Pak Mansur. Toha apa Toha? Menteri penerangan tukang omong. Juru bicara. Apa? Jubir. Tetapi apa? Dorong instruktur. Sekretaris. Iqbana elah. Jadi, mau nanti mas? Untuk dari sekretaris kan kutu sing nyatet mas. Hindun. Angko. Hindun. Apa? Hindun. Sekretaris tenang, ya, untuk dokumen ini. Hindun itu dia anak jenis Handola, dia anak sini. Keponakan, bukan anak persis. Gila, pokoknya gampang aneh ngoten. Karena kadang tarah itu benar-benar. Cah niku melok perang, derek perang Badar. Betul Uhud derek perang Badar. Singkat cerita terbunuh. Napa? Terbunuh. Sing mata ini kan buatan Umar. Tak jane to. Singkat cerita kalau potong mau kalau cerita. Ketika Nabi Fathu Mekah, ya napa? Hendone bojone Abu Sufyan. Abu Sufyan sing terkenal presiden Mekah. Dan sing akhirnya di anak sinten? Muawiyah itu kan sudah presiden Mekah. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abi Samsin itu kan dinasti birokrat, napa? Nah, sehingga ketika Nabi berdamai dengan penduduk Mekah itu mandatullah dari Abi Sufyan bahwa amin. Karena yang punya otoritas di Mekah itu sinten? Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abi Samsin. Abi Samsin ini saudaranya Hasyim. Ya Hasyim baik kan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Lan iki juga gedeng Muawiyah iku yo mbah-mbahe padha karo mbah-mbahe Kanjeng. Ora parmen Harlon ora. Ora Prabowo ora tampang boyo lali ya. Singkat cerita itu setelah ibu-ibu itu dibeat liane Nabi enggak kerso, singkat cerita Nabi sendiri. Nabi pidato di atas sofa. Enggak usah podium ya, dhisik ora usah podium, ora usah MC. Pokoke Nabi nang ngersakno pidato ngutus Abu Hurairah istan sitinas, dhek wong mongkon menang. Apa oke ngendikan. Nabi naik di sofa, ya gunung sofa itu ya. Sederhana artinya enggak usah podium, son sistem enggak ribet lah dulu dakwah itu dari. Sekarang dakwah itu ribet. Tapi itu zaman akhir ben. Yo jo halal lo, yo jo haram. Delok akibate, Mas. Akibate. Nah, laris pidato akibate wayo ya positif ba. Berarti hasilnya kena nggo rumah tua ngake. Nak wani ya. Biasanya untuk sinar hilang kita. Hilang tiga malah tuh. Singkat cerita Nabi itu diantara pidatonya gini, ngendikannya Nabi. Saya diutus Allah untuk membiat kamu. Terus itu masyhur itu. Ya Yuhan Nabi idza ja. Kenapa? Buat teman-teman ini. Idza ja kamu nanti yubayi. Allah Allah syrik. Nah terus di biat, babayi guna tak terus ini. Biat pertama apa? Allah Allah isyrikna billah, normal ya. Allah Allah isyrikna billahi syai'a wa la yasyrikna. Masih mereka nah, hidun itu di belakang. Ya agak-agak pakai cadar. Tapi bukan cadar yang seperti ini ya. Pokoknya agak-agak. Agak itu ya agak tidak se ini penting kata agak tadi. Jika Abu Hanifah berpendapat yang kayak ya yang kayak mbak-mbak yang di pondok saya di pondok sarang itu memang ada Abu Hanifah memang mengatakan ilal wajah wal kafen tidak aurat. Sebenarnya kalau madhab Syafi'i malah jami'ul badah. Jadi kalau di Indonesia bisa dicurigai ISIS. Kali ISIS wis munif mah. ISIS amatir. Lah ISIS nang iso guyu. Kurang ganas. Nah singkat cerita ketika Allah Allah yusyrikna billahi syai'a wa la yasyrikna wa la yasini. Ini yang perlu kami catat, Hindun itu langsung protes. Ya Rasulullah, awatas nil kurro. Pokoknya kita harus hormat sama suku Quraisy. Suku Quraisy yang keluarga Nabi itu luar biasa. Dia jagal, awatas nil kurro. Masa orang merdeka kok? Zina. Makanya sebetulnya tradisi zina di Arab itu yang non suku Quraisy. Suku Quraisy itu sangat-sangat terhormat. Baik kelakuan yang ngonolah. Kalau dalam hal zina itu, abadannas. Orang paling menghindari. Meskipun debu juniaga, tapi anti zina. Kamu bisa melacak itu ditarik. Ketika Rasulullah pertama bikin aneh-aneh, ya tentu dalam bahasa mereka Nabi itu aneh, aneh-aneh. Dakwah ilallah. Itu kata Abu Jahal CS kan. Muhammad ke aneh-aneh itu jalur opo. Nak kepengen ke surga jamak nala kamalan. Kita urunan biar kamu jadi orang paling kaya. Dan kalau kamu aneh-aneh karena mencintai perempuan, kita tembung bapaknya. Nanti zawat nakah. Nanti kita kawinkan. Orang kok kita belikan, kita sewa. Terus buat kelon itu enggak. Artinya semua tare sepakat kalau kamu aneh-aneh ingin istri, kita bilang ke bapaknya lalu kamu saya nikah. Jadi melane sing aran diba itu wong alim tenang. Makanya mensifati keluarga Nabi apa? Tarakus sifah hafalan muslim simurum alu min adami wa ila. Ciri utama kelompok Quraisy, apalagi utamanya mbah-mbahnya Kanjeng Nabi, tarakus sifah. Taroku bodoh ninggal sebuah babai Nabi asifaha yang perzinaan. Falam yusibhum aruhu. Maka keluarga Nabi itu tidak pernah kena epe zina. Min agami wa ila agami. Kena hafidhul ilahu karamatal di Muhammadin abahul amjah desaunal isi. Nah ini penting kalau terang. Jika Abu Jahal masih meletih ini ngunuh, kurang ajar ini ngunuh, ya tetap wa mro'atu. Abu Lahab ya wa mro'atu hammalat al-khatu. Fir'aun kau yang ngunuh meletih ini, imro'atu Fir'aun. Karena zina itu tradisi yang buruk, tradisi kampungan, tradisi dui. Mereka itu orang-orang terhormat. Sehingga Zena itu enggak terima kalau ada beatan kamu enggak boleh zina. Jadi Zena awates nil kurro, ngenyek wong, mosok rai ngene kok. Zina. Padahal Islam hari itu loh. Jadi ini menunjukkan ada keluduran tradisi apa? Quraisy. Makanya masih Abu Jahal meneteng ngono enak sampai jelas. Abu Lahab meneteng ngono enak sampai jelas. Ya, coba misalnya hasil demenan, gue lihat bapak ikan hilang. Dudi lah. Anak tadi kau yang barat, rano bapak tapi ikut. Mereka gue lihat bapak ikan hilang. Ikan hilang. Gue nak gebang, pak. Jadi bapak atau ibu? Ibu. Mereka sing jelas ibu ibumu. Bapak. Wah Allah. Bukan kan dari tradisi barat. Mereka sengkaruan yo. Ibu ya teruskan. Terus ada beatan wala yaqtulna auladakum. Dan kalian para perempuan jangan membunuh anak-anak kalian. Pikirannya Nabi ya itu tradisi jahiliyah yang pernah terjadi. Zainab langsung usul. Apa ya Rasulullah kamu bilang kita-kita bunuh anak kita? Masyhur. Rabbaina hum sihoron wa qataltumuhum kibar. Nak cilik tak rumat gede mbok pateni yo. Dek ne elem kok di anak cilik di rumah gede malah perang Badar. Protes. Ya Rasulullah, apa kon bi atau cuma mateni anak? Artinya kita ini orang normal enggak mungkin kepikiran mateni anak. Makanya nak mbok pateni yo, robbena hum siqoran wa qataltumuhum ibar. Nak cilik tak rumat gede pateni ibar. Lha kok masuk ditar. Sak sofa guyu kabeh, terutama Umar guyune pilihan terakhir. Guyune ke Umar lempar batu, lempar orang aku sumpah ikut suku kue orang aku artinya mereka ya happy saja. Ya tentu bunuhnya karena ya sama-sama kontak perang. Khadullah pun punya mental pembunuh. Khadullah yang itu lah, bukan yang sahabat, kan ada beberapa nama yang sama ya. Jadi ini cerita kayak apa Rasulullah susahnya ngelola Islam, ngelola sahabat. Ada yang watanya ekstrim kayak Umar, ada yang santun kayak Abu Bakar. Orang sing ra tertarik liyane kecuali ilmu. Makanya kenapa pemerintahan Sayyidina Ali rontok kacau. Sayyidina Ali itu pokoknya liyane urusan ilmu kan tertarik. Dia memang spesialis apa? Beda dengan Umar. Umar itu sebelum masuk Islam sudah ketua preman. Bangsa ngelola ini. Tapi pikirannya Umar kan ngelola preman iso, mending ngelola wong saleh. Ngelola wong saleh kan gampang, udan-udan iku walat wis wedi. Lu angel ngelola preman kan ra cocok mateni. Terus pilihan ketua itu lewat duel. Nah, ora preman kan toh mbok mitosno wali nu wong wis wedi. Jajal lho kan itu wae. Bebo anteng, sego tas pe ngalor gitu, muni batuh aku wali. Wes. Ngelola wong. Diampake ra karuan. Gak dijajal, suwe enak teh. Jajal ketua preman. Ono sing jajal. Makanya Umar tuh mimpin cakep. Dia itu ketua preman. Cara pikiran Umar. Mimpin preman iki sapa meneh? Tahu. Abu Bakar tahu gejol kemar, sak urip-urip pisan kutok. Ini cerita anak sahabat itu gejol-gejol kan. Setelah Rasulullah wafat itu kan Abu Bakar jadi khalifah. Hingga cerita beliau punya ide wong-wong sing bali loko Islam karena menolak zakat tapi diperang. Masyhur, no? Terus Umar bantah. Bagaimana engkau merangi orang sing sudah melafatkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kalimat tauhid. Padahal mereka kata Abu Bakar, dengaren ana usul perang kok kowe takok. Biasanya kan petarung ya, bokso senjata perang itu ora usah rasa dikonkon wis. Budak. Yo dekne terus cerita. Umirtu an uqatilan nas hatta syahidu alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Ya kita kan boleh merangi orang itu sampai mengatakan ya, mereka sudah mengatakan. Cuma mereka agak gelem zakat. Terus Abu Bakar masyhur terus. Hadis merong apalane merong khatam. Kan terusane ayat kan illa bi haqqiha kecuali orang yang melanggar haknya ambal jar rodamane ora zakat. Singkat cerita terus. Umar cek mamang cek ngowah-ngowah. Perang tenan to ora jeng. Godok kepepo. Zaman jahiliyah kendil ra karuan bareng Islam kok penaket. Langsung mau oke perang. Masyhur. Jabarun fil jahiliyah fawarun fil Islam. Zaman jahiliyah kendelera karuan bareng Islam cemen. Oke perang. Jadi dia tahu dibully Abu Bakar. Nanti artinya ngene wong zaman jahiliyah perang pelang-pelang bareng Islam nek kakean. Oh iya. Digosok. Ya ini cerita. Jadi sahabat itu betapa luar biasa. Jangan kira sahabat itu tegang terus gitu. Makanya menurut saya ngarang tiba berjanji tersim tudur itu dikarang oleh orang-orang yang sangat alim alama. Saya coba yuk Wahabi. Wahabi itu percaya teks hadis. Padahal kadang-kadang maknanya tidak seperti itu. Saya menurut kemarin sering ngaji sama kangkang saya di sini. Kitab itu dikarang itu bagus kalau tukaran. Kalau tidak tukaran itu tidak bagus. Kurang energi. Nah ini betul. Awas kena niru mukliru. Besok gede. Coba pidato, ini urusan ilmu. Pidato itu cukup persetujuan ibu-ibu. Nggih, Bu, nggih. Hukumnya pangeran kok. Otoritasnya diserap napa? Ibu. Jadi ini kategori the power of mak-mak. Begini misalnya dengerin ya. Dulu itu kan ada teks hadis sahih. Saya ulang lagi teks hadis sahih. Memang teks itu ada, tapi Wahabi mungkin terlalu gegabah cara maknanin. Intinya kan Nabi pernah cerita, saya ini minta izin sama Allah supaya diberi hak ziarah ke ibu saya. Sama Allah dikasih izin. Tapi ketika minta mengistighfari ibu saya, sama Allah tidak dikasih izin. Terus mereka sebagian menyimpulkan, nah ibunya Nabi itu tidak mukminah. Paham ya? Terus itu jadi masalah besar. Sehingga, tapi ya tentu oknum ya, saya yakin itu oknum. Tidak semua orang wahabi seperti itu. Masih banyak yang enggak. Artinya oknum, kalaupun banyak ya tetap arahnya oknum karena itu tag itu memang ada, soalnya tag itu memang tapi maknanya tidak seperti itu. Sehingga semua kitab dibak berjanji dikarang itu untuk rodun litikal akwal. Makanya kitab itu bagus dikarang kalau rodun. Taman lihat di jalan kan sering, misalnya kola ta'ala rodun Likaulihim. Jadi di karangnya sudah rot. Ono tukaran. Ora oleh ngarang kitab kok di alam bebas ora oleh kudu ono serune. Nah, makanya terus kayak berjanji dengan redaksi yang luar biasa. Ketika cerita Kanjeng Nabi, redaksinya wa kaifala wasayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqa. Misalnya walam yazalillahu yunaqqiluni minal aslafi tahirati lal ahabi zakiyah hatta akhrajani Allah min baini abawiyah wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad. Kalau redaksinya berjanji wa kaifala wasayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqa. Kue kok radarani bapak Nabi wong suci ku piye? Ibu Nabi wong suci. Wong dititipi Nur Muhammad kok juga kok gon sing najis. Bapak ibu Nabi ku wong sing gowo nure Muhammad kok iso mbok arani gone najis? Gak mungkin. Bae Nabi juga gitu. Jadi gak mungkin bapak mbah Nabi berstatus musyrik. Musyrik itu najis. Innamal musyrikuna najisun. Bagaimana mungkin sesuatu yang najis kemudian membawa nur yang suci? Cara dengen padahal wa kaifala Sayyidul Akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqa. Nah, redaksine iki, Pak. Walam yazalillah yunaqqiluni minal aslabi tahirati ilal arhamis zakiyah. Dan Allah selalu memindahkan nur saya dari aslab at-tahirah ke arham yang zakiyah. Jadi itu diulang-ulang. Sampai terus dilagokno nasabun tahsibul ula bi khularu qalladat hanuju mahal jalza. Apa ada aksi sudah diwafakorian? Terus diulang ulang. Lain pulau suwon jenengan sedang terus nak rafaham lah yang penting banter. Nunjuk nak senang kan jenengan. Terus rafaham lah. Mau paham butuh bakat nopo. Tapi kita sangoni kenapa dikarang sedemikian? Karena pasti gue sonok tren orang mencibir nasabah sinten. Karena sudah ada rot menolak faham-faham itu. Faham. Dan itu diulang ulang. Wabak tu fakul wa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib wasmu Syaibatul Hamdi Humidat Khisol Saniyah. Bahbaya Nabi orang yang sangat terhormat, punya khisol sing unggul, Saniyah itu unggul. Ibni Hasyim wasmu Jami Sungnya Bikosol itu Khosi Bila Dikodoh Asaf Khosi Ya Umar Fawqau Kinan. Sampai begitu. Terus diterangkan. Makanya begini, tek itu meskipun ada, kamu tidak usah terjebak oleh tek itu. Pemaknanya nunggu ahwalul ulama. Meskipun tek itu ada, pemaknanya itu nunggu ahwalul ulama, akwal dan akwalnya. Nak nurutin tek kowe kafir ya kafir. Ora kafir piye Nabi nang ngendikan laisa minna. Laisa minna man khasyana wong tau bodone ora termasuk umatku. Tutup. Ayo kita tau bodone apa sering? Bahkan bagian rezekimu kok apa? Bodone. Ayo sapa sing ora tau bodone? Bodoh ini mulai gaya soleh sampai gaya rasoleh. Sing gaya soleh masih sidik-sidik kola Rasulullah padahal kode hadis ora roh. Sementing badi kok kola Rasulullah. Orang soleh bego serbana ngomongane hati-hati. Akhirnya mimpin tahlil untuk sangu. Macam-macam lah modus rasoleh itu macam-macam. Ayo sopo sing ayo. Muni semaan kita bayar mergo khataman. Khatam tenan apa mencolot-mencolot. Ayo. Ayo jawab. Kowe donga dikei sangku mergo keyakinan iso bebet do ngamandi kowe yakin mandi apa ora wong kowe dhewe jajal ya ora. Ayo jawab salehmu mung sepiro lha nuruti hadis iku kafir kabeh mulai sah minna jajal maknane laisa ora ana niku minna saking termasuk umat. Padahal kira bodoni dok masih yang banyak yang lain-lain. Ana tudono sing hadis laisa minna man ghasana laisa minna man sakol tuyu basa kowe laisa minna malam yang pam sagrona dadi ra welas becak cilik ora kafir kafir entek. Nah tapi ahli sunnah ramana ni penak laisa minna fitil kalfosah dalam hal itu. Tapi dalam hal yang lain masih. Jadi nak kok bodoni ne ra umat Nabi tapi kadang ya ora sayatin sak mlebu meneh. Kok bodoni brusut meneh. Tadi kowe iku mlebu metu. Makanya iman itu punya harga diri. Ketika seseorang mukmin zina itu imannya akan keluar. Nanti setelah zina masuk lagi masuk. Tapi misalnya nuruti hadis iku kan la zani fina si wa wa mukmin wa la syirku sarik fina yasrik wa mukmin. Lah itu yang nyuruh saya kita beda dengan Wahabi. Wahabi itu enggak pernah maknani hadis tuntas. Wong ana lafat khina, tidak ada orang yang zina. Khina yasni saat zina. Wa wa mukmin. Nabi jelas ketika sumariwat ada kata khina. Paham ya? Karena tidak mungkin kamu dengan zina berstatus mukmin. Ciri khas orang mukmin itu tidak sama. Kita bermitraan dagang mbek Toha. Saat Anda mengkhianati uang dia 1 juta, namanya enggak mitra tapi pengkhianat. Tapi saat badine kadang bareng badi mbok kekno meneh, mitra meneh. Engko bodoni pengkhianat meneh. Pas komitmen mitra meneh. Pas bodoni khianat. Tapi semua ahli sunnah sepakat, kita tetap mukmin. Nah, ya makanya ini bilang, tag-nya ada. Tapi apa maknanya seperti itu? Nah, beberapa oknum paham-paham yang keras. Tag ini jadi pegangan sehingga ngafirin orang ya gampang. Nabi sudah jelas bilang laisa minna. Pemene bid'ah, wah malah nerima. Untuk masuk neraka ada usaha zina dan maling, cukup tahlil. Kenapa kok cukup tahlil? Karena tahlil itu bid'ah. Bakula bid'atin. Bakula golalatin fitnah. Kayak validian rokok ae sono. Kosong swarga. Dene gak sadar, Nabi pertama jadi Nabi, itu cara Abu Jahal, itu dari Nabi wong bid'ah. Paham ya? Mulanya aku tahu ketemu sampai diskusi wong ngoten niku. Pak Bapak, kenapa orang pesantren banyak bid'ah? Niru Kanjeng Nabi, Nabi yo bid'ah. Sing tukang ngecap bid'ah di si Abu Jahal ya betul. Nabi ketika datang pertama membawa Islam, bawa tauhid, kata Abu Jahal, "Jita bibirin mubtada." Kamu datang dengan agama yang bid'ah. Terus ayat turun, "Qul ma kuntu bid'am minar rusul." Saya ini dah bid'ah kata berarti kan adik tutup bid'ah tenang wae. Bisa yang pertama nuduh Nabi bid'ah apa bujuk? Saya gak kasih terus no. Sampai ana ayat surat apa? Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Nang kula tutup bid'ah tenang. Santai. Temen iki iso maca jalalen. Mesin nuduh ora iso maca. Lah repote kadang kowe ya ora iso le. Bila-bila tetap di Pemudurai sana. Sajane keunggulan kita ini karena santri udah iso moco kitab. Mereka kan ra iso moco. Tapi problemnya santri sih ra iso ya. Tapi kan gak ngorek ya. Repot-repot. Santai weh. Yo, saya yakin yo, mubah tadi hak potensinya kalau gak wajib ya haram. Lihat akibatnya. Kalau mubah yang menjadi penyebab narkul haram, maka wajib. Tapi kalau mubah yang menjadi penyebab narkul wajib, haram. Karena mubah itu nunggu itu tadi. Makanya definisi mubah itu min hai sudah tuh. Paham ya? Melani sama rauka gede dengan anak biaya kok seneng jagoan sungi. Inspiro-piro radibu. Itu satu-satunya hiburan. Lho kalau nanti loh, ini kisahnya. Arani kaya kali mas. Anyar-anyarani mu'i ngaram no rokok. Mu'i ngaram no rokok. Lho parani kaya kali. Setuak memang mati kaya ini. Mendingin. Ya gini rada kurang ajar. Kuwacu. Oleh mrene yo rada jorok wong sepuh. Kulo yo racukan wong sepuh dene. Gus. Kulo niku seneng rokok. Hiburan kulo nak bari isuk jagongan pojok musala. Rokokan disebut kanca kulo zaman ono. Ale bisa maca mu. Pokoke kulo ngenteni fatwane jenengan amune haram iki kulo mari nak jenengan muni hak apa-apa iki kulo terusno. Maksudnya jenengan nopo? Saya le Gus, Gus Kiai iku delok dangdut terus rapan. Oleh ape upyuk yo gak. Lung, hiburan rokok wae kok haram bisa. Mereka dene berani jare anger. Kulo nu anger bakdo ngimami musala, Gus. Iku ora mulai, terus rokokane pojok musala. Ngopi-ngopi. Lha santai-santai. Mergo mulai ki wedi bojo, kira-kira bojo wis turu. Mulai. Lah nek wong nakal kan delok dangdut dugem. Lah kulo hiburane nopo le, Gus? Kosok rokok. Muki kandhani, Gus. Aku yo muni kene. Pun bah, kaget jenengan buatan haram bah. Oleh ni, alhamdulillah. Kalau tekeli lu kerja jenengan, geng. Kau rasa aku maco, hukum ono tak ono. Dari alasan kiai, aku dugem rapantes. Oleh muni orang orang dugem ni. Kalau undang jutaan ni buatan paham. Wedok tiang teng perapatan wong wedok liwat yo rapet. Kulo niku kiai. Hiburane yo mau rokok pikir musala emang. Ambek kancane masa lalu. Cocokan marat kan biasa do. Kan sepeneng Mas urung melarat cocokan marat kan. Ya Mbah boten ono halal-halal Mbah. Aku yo sampe nak takoki pengen aja bingung. Tau ngalalo rokok. Mager ate ya akeh tenan wis ben ngono. Cuma tak kok khusus iki kejadian iki khusus. Kejadian luar biasa. Aduh. Ya makanya ngaji. Terus wali yang bal-balan tadi ya gitu. Imam Sa'roni pertama jadi wali itu ada orang rodok belahan di Mesir. Dia kan hidupnya di Mesir pasti ada wali-wali dobel-belan. Tapi do katokan seprapat. Yo katokan pokoke pas dengkul. Enggak cerita di hati kecilnya Imam Sa'roni itu wali kok begitu gitu. Enggak cerita terus dia pas mau pulang ke pondok, dia jadi wali anyaran masih belum kutbul ahwal. Belum kondang rong iso ngarang mizan kubra masih wali daftar anyaran masih anggota lah masih. Mungkin cek ya cek latihan cek GTT mungkin malah masih. Lho wali ya diuji ya. Wali ya diuji ngawur mangsa murah dites ya dites. Singkat cerita terus ketemu orang itu Jalisun Filhawa, orang yang digojlok tadi yang lungguh Filhawa. Digojlok ini Mam Saron. Kowe sapa? Waget Mam Saron. Kok ternyata ada wali yang lebih senior iso lungguh ning bena sama waler. Dene anyaran wali ya iso karena pasti kurang iso deh. Singkat cerita terus kowe apa ora isin ngomentari umat Nabi mung perkara ngono wae. Wong-wong iku tak jak dolanan genali barang haram. Ya, wong-wong iku tak jak dolanan ben lali barang haram. Piro-piro mau rebutan bal, nak rebutan jabatan. Nak rebutan rodo. Semenjak iku terus bar iku dikandani ngene. Sarate wali iku kol bin salim. Ra oleh wali kok drengki. Wah, masih putus dekne wis belajar tenan dadi wali. Akhirnya pas wali itu meninggal, dia yang mengganti. Jadi wali buli-buli dan bodoh. Mana tuh anak daftar tak buli. Tapi syaratnya wali ora seneng pamer, ora seneng terkenal. Rasa duit. Gurih-gurih lain. Gurih nih. Terus ora oleh rai sangar yo. Wali syaratnya toli kol wajib wajib itu sumringah asri. Ora oleh wali sangar. Ora oleh wali sangar. Boten. Hasut dene hasut. Ono niku, melok wali jalur Umar ya. Grup sangar ya. Ono wali jalur sangar ya ono. Terus daftar iki. Wis kula terusna. Ik tamiro gawe apa? Mau gawe urusan sira kabeh to perintah sira kabeh ma'ruf iklan barang apik. Watana bolan. Mendo sira kabeh ade mungkari sange barang. Kar hatta idza ra'aita sigona likane ningali sira sukan ing sifat medhit mutoan kang den turuti. Wa hawanan hawa nafsu mutaba'an kang den ikuti. Wong dirasa medhit dituruti. Mesti kasil medhit. Medhit itu kan wis judi lah wong kabeh ditegir medhit. Cuma kan akeh sing ora nuruti mergo iku ora perintahe apa. Iku berarti ora mutoan. Tapi ana wong sing dirasa medhit terus dituru. Wa hawan mutaba'an hawa nafsu dituruti. Kabeh wong di hawa nafsu. Tapi kemudian sebagian kita tidak nuruti. Wajunya nandunya muktarat muktarotan kang den menang. Ono sing maca muattar. Tapi ajane bener muktarot ya mergo al itsar bil qurab. Atsara yukfiru rabbu itsar berarti muktarotan kang den menang no. Jadi sing karwan terjadi di zaman akhir. Wa ijaba kulli dhirok yenan kagume saben-saben wong dhe pendapat muk dhiroki iklan pendapat e dhewe. Ya saiki wong ra kiai, ngumpul kiai, kiai dikonsepi harusnya kiai ngelola santri tuh begini. Dilatih bisnis, dilatih wirausaha, biar santri itu tidak miskin. Mungkin ini yang meninggeng. Iku dulu saya ngaji sarang sama Mbah Mun sampai sekarang tuh Mbah Mun paling tersinggung kalau seperti itu. Karena itu kan gak ngergani kiai. Melarat itu kan siji tegir, terus melarat itu dilawan piye cara? Kalau betul pakar-pakar ekonomi bisa ngelawan melarat Indonesia agak melarat mulai di sini. Pernah punya pegawai ekonomi Sumitro, pernah punya pegawai ekonomi sapa wae nganti saiki menteri ekonomi jebulan Amerika. Tahu iso ngentas kemiskinan. Ora iso. Nak nggae program ke pengentasan kemiskinan terus nggae program dhewe juga iya, nak masyarakat ya tetep. Juga ada program hidayah di bisnisno. Nak sing ngomong hidayah untuk sangu ya apa terus wong gantuk hidayah. Ora mesti. Padha ora jelas sama nasir biasa wae. Nah, coba begitu itu kan melesehkan. Bagaimana mungkin? Itu begini kita warai ke Ben Winter. Teori gitu itu hanya pecundang. Artinya gini, ketika mereka ngomong kiai itu harusnya di pondok ada loka karya biar santri tidak miskin. Mereka itu hanya ingin ngomong gini, miskinnya santri itu salah kiai. Sehingga mereka lepas tangan semua kesalahan ekonomi itu seakan-akan salah ya kok. Lagi ini kok meninggi. Lalu dia meninggi berarti dia nyanggupi ngentas apa iso? Jadi sekarang itu banyak pakar sing maksudnya mau lempar tanggung jawab. Kalau betul sesama bangsa Indonesia kemiskinan ini tanggung jawab bersama. Ngapain ditanggung bebankan kiai? Iku waktu galengin. Tanggane kiai kok mabuk kok minum, kok kiai ini piye? Lah memang sing nanggung hidayah itu kiai. Itu kan mau omongane wong nyudutno. Iya iya. Kowe wong ndi misal? Kok daerah santri kok mabuk? Berarti kiai ini sing ora tanggung jawab. Omongan goblok ngono akeh. Ya akeh wong mending nggih. Kadang ya santri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah nang ngono suwe-suwe kowe darani nabi gagal mergo di paman kafir. Ndak ini saya serius betul. Ngawur omongan seperti itu. Kalau ukuran sukses semua orang mukmin nabi gak sukses dong di Abu Lahab Abu Jahal. Orang sang ngono, biasa wae. Aku misalnya krungu tanggane Toha mabuk ya ora nyalahno Toha. Mari kiai sibuk pidato ora apa-apa. Biasa wae menjen innal huda. Huda Allah. Kau jauh geman cangkem ini. Saya ngakai orang soleh malah. Ngomong khusuk-khusuk uslan. Nanti jangan rasani orang hobi. Teki orang. Soleh itu orang itu teki orang. Kuarit itu. Lu mungkin coba. Dulu itu biasa jombang. Di sekitaran ini coba. Ijo. Dulu bahasa Mas Ari tidak pernah hidup satu jam dalam satu tempat. Karena mesti apa dipateni PKI-PKI. Gus Maksum tuh pernah cerita, kenapa saya jaduk? Gus Maksum jaduk di tinggi pagar. Anak gue muni barang mangkut. Kulo kenal. Jadi gue aku jaduk aku. Ngapain cari kiaimu? Itu kalau cerita ke saya, Gus kenapa saya nekuni jaduk gak ngaji? Kulo nunggu menangi pas abah lu tidak dengar begitu. Sehingga Maksum kecil tuh hanya punya cita-cita jaduk. Dia tuh menangi kejuari ketika diinjak TKI. Coba. Ya artinya gini, zaman wali-wali soleh disik, zaman nyun sewu wali-wali top disik. Yo ditonggo beda. Saya pikir ditonggo wong macam-macam dan terus ada orang sok bikin rumus. Kalau kiai serius pasti ibadatun thayyibatun para pun kufur. Seakan-akan semua kesalahan itu salah kiai bergora. Serius. Iku omongan khawarit kan. Butuhe iku mau nyalah ngomong. Iya, lah ngono di seminarno. Oh, blabla itu dan sebenarnya kok tak. Kalau sosialisasi ahli sunnah wal jamaah aku jarang kok. Pak mau undangan sekolah paling tepat itu. Mari kalau pikirannya rapat di butuh dua, aku kan gak kati hitungan. Jadi ya prospek ya aku gak bisa kita dihitung. Kalau hadir 10 kali nak 1 juta itu. Sebab kalau mau 1.000 sapi aneh. Tapi kalau kan gak ada. Karena menurut saya begini ya. Gak boleh kita mengikrori tema yang menyebutkan para orang soleh. Soalnya kita gak boleh mengikrori satu tema yang menyebutkan banyak orang soleh. Coba kiai dikumpul loh, dipidatoni swadaya masyarakat. Seakan-akan orang miskin itu salahnya kiai karena gak mau bergabung dengan LSM pemberdayaan sini. Ini yang lucunya, yang meninggir, yang soleh-soleh. Mematikan orang. Pulang nanti salah, aku jangan dijak apa orang kelepak. Diterang aku kiai, nanti terang aku prajer betul. Itu waktu galak diskusi, kenapa Abu Jahal dah iman? Tidak boleh itu seolah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hanya in alaika illal balam. Nabi hanya menyampaikan, tidak boleh diskusi. Lain ngaji gue ulama sing para pangeran, waktu sungguh sawang ini khusyuk era para pangeran, era para pangeran plus, serarok pangeran plus. Coba kalau dia ngaji Quran kayak saya, ngaji Quran kayak umumnya wong sing ngremo maca Quran. Innal huda wa inna kala tahdi man qabta wa lakinna wa yahdi man yasha. Saya memang kita-kita saja sudah mukmin, itu sungguh jalalan ngalor ngidul. Iku ecek ndonga ihdinas siratal mustaqim. Munib lho wis jenggoten wis isi. Wis daftar wali. Meskipun rong tak topo iku ndonga. Ihdinas siratal mustaqim. Aku kan masih cari khazan, apa ada wali yang bertampilan sangat. Selama ini di referensi saya masih yang toli kol wajib yang. Nah nanti tak boleh kita pilih. Saya masih berusaha lah nyari apa pembenaran. Orang kayak Habib Ali sekarang itu jero jarure wali kan jelas dia ini alim. Beliau itu orang sangat alama tentang fikih. Wong putrane Mufti Syafi'iyah. Sak urip-uripe sak gesang-gesange mulang jenenge kitab Minhajut Tolibin. Makanya saya sampai sekarang ngajar Minhajut Tolibin kitab kegemaran para habaib fikih Minhajut. Sampai sekarang masih ngajar Minhajut Tolibin sama anak-anak sekarang. Terus beliau ngarang Simcuk Duror, isih putune Kanjeng Nabi. Cara jalure kan jelas. Wajahnya yo ganteng mersih. Wong delok iso wong. Padahal nomor dekat cilik Melayu. makanya ini dicari-cari apa? Nah, cuma ada kemungkinan yang mau sing ketuane Umar ya. Lur ketuane Umar. Mbok nak ketuane sing Irak iki. Nang ketuane sing iku niku Bukhara. Lah ini penting saya utarakan ya. Dan lucunya para narasumber tuh yakin kalau pendapatnya itu benar. Kemiskinan di Indonesia itu karena ekonomi itu tersentralisasi di Jakarta. Harusnya ekonomi itu merayap. Nah, menyalahin itu lewat kiai-kiai kampung. Harusnya memperdayakan santrinya. Jangan diajari ngaji tok tapi diajari wirah. Kalau nanti aku leleng terus. Mbak Mbak nanti juga gara-gara nopong niat nabi ya. Dua ide supaya podoan baru kayak pabrik sandal aku leleng. Mbak Mbak juga. Nah ini cerita, oke okay lah kita tetap ingin merasa, tapi rasa diomong nomong butuh duit, itu segawanan uang, rasa. Justru jadi program itu mau karena mereka ingin meninggalkan tanggung jawab, terus dibeban oki, ya ini gagal dikeploy, semua nontok nih hati itu. Gue meninggal jadi keplek, karena aku setuju model bahmuan model. Iya model soleh soleh, gue gak setuju nomor kan. Karena tadi rame bergaya-bergaya, rasa program ngentas no kemiskinan. Wong babah kita wis melarakan nek terus nawae kok susah opo. Ora kombang buyut gitu. Buyut kita iku malam ana mangan iku isi gedang. Parah ya? Parah. Saiki wis maju we mangan pizza we anan. Jos yo. Jos. Kurang tuku jatah. Ayo maju mana. Jadi begitu ya. Ide-ide itu kadang hanya mau melempar apa tanggung jawab. Ini ya. Lucunya para narasumber itu pede dengan pendapat. Itu sudah zaman wa'id jabitu liliroyin. Orang hanya mengkagumi pendapatnya sendiri. Mungkin kalau balik mas tidak seminar mau. Gue jarang tuh. Umum kalau teko ya bisa video gue syarat sawangan itu anti sosial. Semua tema ini besar. Pengentasan kemiskinan. Asal pengiraan aja Allah. Allah itu mesti sifat siap sutur risiko lima jasa wayak. Mungkin ini gue tau ket mulai biaya diwarai bayi-bayi itu. Allah mensifati dirinya itu apa? Ya bersutur rizqa lima jasa wa ya. Soalnya ada liman yang melak seminar itu ya bersutur. Yang tidak tahu seminar yakdir. Dokter ekonomi kiri ya kayak buru wong yang tamat SD. Bos-bos besar itu tamat sekolah tau. Orang tamat buru yang dok kumplot bukan. Pangeran pokoknya pangeran ukuran ya bersutur lima jasa. Terserah gue dari pangeran. Nah, terus gue melak seminar pengintis yang sampai montak manduk. Jadi sebetulnya ekonomi Indonesia itu bisa baik kalau merata. Caranya apa? Melibatkan para kiai karena ini yang bersentuhan dengan masyarakat. Ya ini yang mantap-mantap. Nah, cara aku lagi. Cara pula, karena anak kiai lagi gelam tuh gelam ya rapopo. Ngomong kiai disangoni ya. Yang terentaskan pertama ya yang melak seminar gitu. Nah, makin. Kulo, sama anak kudu. Oh, jangan kulo. Kulo ini dalam hal ini gak kudu banget. Cuma kalau ngiling nolah, jangan sampai ada satu kesimpulan ilmu yang ujung-ujungnya menyudutkan para khiaruna, para pilihan-pilihan. Seminar gitu itu hanya dulu tuh nggak ada sahabat tanya ya Rasulullah kenapa bujal yang paman kamu tuh tidak dapat hidayah? Tidak ada tanya. Satu nggak etis dan dua mereka untuk hidayah tuh wes sibuk syukur, wes ora kober nyala-nyala no. Wong liya wes alhamdulillah dadi hadana ya da makuna linahdadi alaula. Mulane hikam ngendikan al mukmin yasaluhu tana ala Allah an ayaku nali nafsihi sakiron wong nak mukmin tenan wis ibu muji pangeran wis ra kober mikir awake dhewean. Dadi kita iso mangan wis seneng ra perlu mikir pengentasan kemiskinan. Bukan ngono. Bukan berarti kita anti sosial. Ya dhuwit men sedakone fakir miskin ya sedako wae ra usah niat ngentas kemiskinan. Aku ra caya yatim ya sering ngeke dhuwit ngamal wae ra usah niat ngentas kemiskinan. Miskin kok ngentas piye? Mudah-mudah wajib mentas sama kamu dewi entas sih. Ngaji yaudah beda kredit yaudah. Pak ketoro rai-rai sumpek kok ketoro. Jadi masuk alamat kiamat wa'id jabakul lidhiro'in. Orang kagum dengan pendapatnya. Pak Ali kamu kona tepono siro nafsaka yang awak dewi siro. Nak dunia wabes nguniku kue nertepi awakmu dewi. Wangi lan tang hati sewal hakim mau hakim mau. Ila wa imare ngawas sarasan marci kum tiba di sira kabeh jaman halis kabeh. Pai nabi umum nyeritano sapa wa kum sira kabeh bima klan apa wae. Kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. Fayu jazi kum to fayu jazi aku jami. Nah sing ana maca fayu jazi berarti dianggap fak sebab nak sing maca fayu jazi itu menjadi biasa. sing gampang ya fa yujazikum mongko males sapa wa kang sira kabeh juga durian ya. Dan saya yang di rasa perkara proyek wakil satu ngarap lagi kita tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ganti pasal ini bakas nopo sistem pengadilan ya. Nopo sistem pengadilan. Ini nak tengene fikih di lebokno Kitabul Bayyinah wasyuhud. Nopo Kitabul Bayyinah wasyuhud. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul mautu khinal wasiyati. Dan sampean ngerti cara pandang hukum Islam secara formal. Meskipun keputusan hakim tidak sesuai hakikatul apa amri, tapi kita tetap memutuskan sesuai apa yang mengemuka di persidangan. Pokoknya ketentuannya kan Nabi ngeten ya tentang pengadilan. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkara. Jadi penuduh itu harus punya nama. Bayyinah saksi. Sementara tertuduh hanya butuh sumpah. Nanti kalau penuduh itu tidak punya saksi dan yang dituduh nggak berani sumpah, maka mudda'i ini cukup dia sumpah. Jadi saya raddul yamin, apa? Raddul yamin. Nah, nanti dibahas ya. Autu radda, apa? Antu radda aimanum badda aimani. Sekali-kali keren. Jadi orang hakim tapi gayanya kok yang apa? Hakim. Ben ngerti ya, bener. Karena kita ini harus tahu. Misalnya begini ya, kumakno ya. Ben kowe kulino ngerti hukume pangeran aja masalah wali-wali nan tok bocah. Misalnya ana wong wedok jenenge Sri. Rabi munih wis dipegat. Ya. Urung ana petok abang, urung ana surat abang. Terus dipegat misalnya bocah umur selawe, berarti kira-kira idae kan bil akrab. Jura tau ngaji fikir. Ya, kira-kira nak umur selawe ra idae bil akrab kan, berarti tiga kali masa apa? Suci. Nah, terus cawe dok iki misale kawin Januari. Kawin Januari muni dipegat Februari. Terus bocah iku misale engkek ngarepe toha iku Februari, Maret, April, Mei. Mei. Patoha buaya wis sah wong wis dipegat Pak Munif. Nah, kita sebagai hakim itu benarkan siapa coba? Kita cara berpikir itu jangan sumpah dulu. Yang dipersengketakan, yang kita ragukan kan masalah tolak. Cerai. Padahal cerai itu al-kaulu kauluhu, yang punya hak cerai kan Munif. Maka kita konfirmasinya jangan ke Sri ini, ke Munif. Karena tolak itu hakur rojul atau hakus zawus. Ternyata Munif yang sohibu tolak bilang enggak. Tapi ada dua saksi yang tandingannya Munif tadi, yang menyaksikan kalau Munif itu sudah mencerai. Berarti ini kan Munif ini sohibu tolak, tapi dia malah posisinya muda aleh. Karena ada ya dua saksi yang menyaksikan dia mentalak. Melihat al-kaul-kauluhu itu Munif tertinggi, tapi melihat bayyinah Munif muda aleh. Makanya Munif harus bersumpah kalau dia benar-benar tidak mentalak. Itu masalah-masalah yang kita, dan itu kalau sudah tetap sesuai prosedur fikih pun kita tidak dijamin indawa itu benar, tapi kita nggak kena hisab karena sudah melaksanakan apa yang sesuai prosedur. Makanya itu hebatnya Rasulullah, meskipun beliau kasyaf, beliau mukasyafa, kata beliau, kalau kamu cekcok di depan saya, kata Nabi, lo apal teke hadis, kalau kalian bercekcok di depan saya, kata Nabi, saya ini basarun, saya ini manusia. Fala Allah ba'dukum alhana min ba'din. Mungkin di antara kalian ada yang lebih fasih berargumen. Fasih. Fa'abdiya binakwil ladhi sami'tu. Kemudian aku bikin keputusan sesuai yang saya dengar. Karena yang satu fasih apa? Berargumen. Meskipun dia saya menangkan karena fasih berargumen. Fasih sebetulnya saya hanya memberi dia neraka. Kalau hakikat dia adalah pembohong. Paham ya? Kan mungkin ya, misalnya yang benar itu wonge kuper gak iso omong. Sing keliru nak omong. Wah, meyakinkan kok pembisik-pembisik wah nak ngomong. Kok seminar-seminar itu narasumber kon koyo luwih pinter timbang kiai. Penggayane narasumber atau didik umat. Sing kiai ra iso seminar tapi didik umat. Lho ngono bareng metode pendidikan kok ndekne sing menang. Ya kiai didik umat tak mulai jadi kiai nganti mau mati. Nah contoh Rai Somong misalnya mau tahlil cok runah runuh. Tapi kan didik umat jadi soleh ribet. Kono ratu didik umat pegawai mau coba buku metodologi pendidikan terus ngomong. Barunya pendidikan tuh yang inspiratif. Supaya orang tertarik harus dikemas dengan si santri sitok itu ratu ini. Kiai sing otak watu ra iso metodologi umate pirang. Ora ketemu santri ya jong zaman akhir sing sabar sung kabeh nasihati santri mung sitok. Sing sitok nak ngomong rong jam kok. Ayo wis kuwas. Makanya menurut saya termasuk yang muskil dalam mazhab Syafi'i. Dengerin ya, yang muskil dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan syahadah itu tidak syarat sahnya tolak. Itu beda dengan sebagian mazhab mengatakan syahadah itu syarat sahnya tolak. Dan Indonesia yang apa? Indonesia yang apa itu mas? Kompilasi apa? Hukum Islam. Itu mirip-mirip hukum mazhab Maliki. Jadi apa? Kesaksian tolak itu penting. Misalnya gini ya, ini dengerin biar sampean tahu nanti hukum menurut aturan pengadilan ya, tapi bukan hukum yuwafiqul haq. Kok kan tidak mesti yuwafiqul haq. Begini misalnya, Romanowi. Nah, Al-Qur'an kan sebutin fatol liku terus wa asyidu dawai adli minkum wa akimu fatol liku hunna li'iddati inna wa asyidah tak seterusnya di antara aturan apa wa asyidu dawai adli minkum wa akimu syahadah. Jadi dalam urutan tolak kata Allah persaksikanlah ketika Anda menjatuhkan tolak. Tapi Imam Syafi'i menganalisis ayat ini itu hanya ayatu irsyad, hanya panduan hukum tapi tidak menjadi syarat sah. Makanya terjadi problem. Ingat tadi Kiai Mansur, banyak misalnya tidak di Naruan, tidak di mana-mana perempuan yang ditinggal suaminya di Malaysia misalnya itu di kampung mana saja ada. Mesti sing wedok ngeklaim wis dicerai, mergo mangkel. Sing lanang wong eman. Muni ora, tapi wis golek alter. Nanti. Kelakuane wong lanang sing dibales podo kabeh. Nah itu kalau seperti itu kita bukan bicara tolaknya, tapi bicara status man lahu tolak, siapa yang berhak tolak, al-kaulu kaulu. Terus kedua misalnya saya bawa Mercy misalnya, atau bawa mobil, atau kamu bawa jam mahal, lo raihnya itu seram mungkin mudik buat di Rolex misalnya. Tapi dia ini dalam fikih namanya sahibul yad apa? Sahibul yad. Terus mencari Gus Afif, Gus Rolexnya mudik itu wekku dicolong. Gus Afif gak duwe saksi. Nak munib nyolong napa? Kala lain. Munib wis nganggo. Mar brewokan kaos apa? Kabine napa? Apa? Jame. Ora lek paling murah saiki 50 juta. Mar. Ya sudah secara fikih menang munib. Al-qaulu qaulu sahibil yad. Ya napa al-qaulu? Qaulu sahibil yad karena dia yang megang barang. Ya dia harus kita benarkan karena Gus Afif enggak punya apa? Bukti. Bayyinah. Ya jadi al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin. Alaman angka orang munib cukup sumpah kalau itu milik miliknya, milik dia. Kalau dia sudah sumpah ya menang. Tapi seorang lagi menang ini bukan mengganti hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengadilan ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya unik, jadi ya hukumnya salah tapi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya teh. Maka nahnu nahku bidu akhir wa wa ya tawallas sarahir. Kita hanya menghukumi sesuai apa? Zahir Allah saja yang. Karena sekali kita membenarkan Gus Afif, hukum Islam lebih parah. Luwih rusak kan. Salah ono wong nggo alpat ngalor ngidul Gus Afif iku wekku terus dimenangno ae. Salah ono wong nggawa wong wedok wayu bojone iku bojoku. Nyoro. Tak kepen dhewe alpat karek ning prapatan kok ono alpat liwat. Wekku. Makanya stres. Iya ya sebab kala uni-unimu. Makanya dalam aturan Islam al-bayyinatu alal mudda'i wal yamin alal mahkam. Wes yo kaidah hukumnya saiki ngaji. Nanti tentang itu, mergo ngono tak terangno ora ro kaidah yo bulet. Ayat iki wis bulet malah. Ayat iki komentar ulama as'abu ayatin fil Quran. Ayat paling angel Eropa. Nah, kowe ora krasa ngangel kabeh. Adalah ayat ini dari as'abu ayatin fil Quran. Gue merasa kan. Berdoa, itu. Supaya enak soalnya sedih. Aku kadang ngiri. Sampean enak. Wah enak, orang urip sampean enak. Ngaji dia, baru ngaji mulai ngopi. Kayaknya sih cek pikir tanggung jawab negar sana bos kuat aku berbuat. Tapi kalau harus direncana anak ketemu Allah, tapi murid itu salah apa? Salah utak ya, mesti. Mungkin salah aku mulu. Ya, jadi eleng-eleng ya, Pak. Al-bayyinatu alal mudai wal yamin alam. Itu dawe kanjeng Nabi itu. Orang terima dawe fakir, itu dawe sinten. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum utai kesaksian kang nguatno sira kabeh. Kesaksian antar sira kabeh nalikane konflik iku ngene misale. Idza hadara nalikane misale hadir hadaku misale sira kabeh apa al mautu kematian. Manane mautu ya asbabu dikse sebab-sebab kematian. Mergo nek mati tenan kan gak iso wasiat. Nah iya mulane mautu yo ora mesti mati tapi dekati napa mati itu asbabul maut. Mergo nek mati tenan ra iso napa wasiat. Hina wasiati nalikane wasiat. Utai kesaksian sira kabeh standare ku isnani ku loro. Loro iku sing dawa adil kang dene sifat adil nyungkum sang sira kabeh. Jadi dua orang adil yang sejenis kamu, berarti sama-sama mukmin. Sejenis kamu dalam konteks ini sama-sama apa? Mukmin. Paham ya? Makanya saya tadi malam nyungkum sanging sira kabeh sejenis sira kabeh. Maknane sama-sama apa? Mukmin. Mergo bandingane au akhoroni min ghairikum atau dua orang dua yang tidak sejenis kamu, maknane tidak mukmin. Soalnya ayat ini as'abu ayatin fil Quran, ayat paling angel Eropa ini. Ote lafat iki khobarun lafat khobar gimana al-amri klan kemanane amar. Maknane ayat yashhad tegese gawe kesaksian. Jadi lafat iki lafat khobar tapi maknane perintah. Wa idhofatu syahadah utai idhofai lafat syahadah li baina maring lafat baina kan syahadatu bainikum. Nggih, napa syahadatu bainikum. Wa idhofatu syahadah di idhofai lafat syahadah li baini maring lafat baini bainikum. Iku alal ittisai ngatasi digawe gampang. Digawe jembar maknane digawe gampang. Mestine ra oleh. Wa khina uti lafat khina badal dan juga badal indah sang indah. Imam Suyuti apa yang Erop bingung, mana kue? Imam Suyuti lho, walim-alim ini wong, Erop apa bingung? Wa indah fatu syahada liyak liba ini ku alal itisa. Wa khina yu badalun min indah. Audor fun to dorof fi khadoro keti khadoro. Gimana nih jalanan tak bingung, punya langsung Quran. Au akhara ni uto seksi wong liya loro sing min huiri kumkang ora sejenis sira kabeh. Ekhiri milatikum tegese sa'liane agomo sirokabe. Ya, berarti standar kesaksian itu apa? Satu, dua orang adil muslim atau orang dua di luar muslim. Itu ya sah. Tapi non muslim itu sah in antum lamun te sirokabe dorob tum bepergian sirokabe safar tum tegese lelungan sirokabe fil ardi ingdal bumi. Jadi misalnya saya di Naruan, seksi kudu mukmin, paham ya? Tapi kalau saya bersengketa di Amerika atau di Singapura boleh seksi non muslim karena saya in antum doro betum fil arab. Paham ya tadi? Wes paham ya? Cek paham ya? Yakin? Iya yakin. Cek keren lah. Wes orang cocok ISIS itu. Fa sobatku mongko mekenani kemisra kabeh pemusibatul mauti apa musibah kematian. Ada ulama yang mengatakan pengesahan kesaksian non-muslim itu harus nunggu darurat. Satu, dia di negara non-islam. Dua, kesaksiannya mendesak karena dia mau mati. Artinya nak rompati mati, ora usah mendesak nganggo seksi non-muslim. Jadi misalnya kaya Munif misalnya kuliah ning Ohio, ning Amerika, ya sangar misalnya. Jurusan analisis teroris. Nah, dene ku orang ape mati, ijek sehat. Kok duwe dhuwit simpenan iku ya seksine kudu golek mahasiswa Islam karena masih keadaan normal. Senajan to dekne dorobtum fil ardi. Tendene meh mati ning rumah sakit, lalah sing nunggoni pas kancane sing non muslim. Lah iku kan darurat. Mulane diboleh kanya non muslim syaratnya dua, dorobtum fil ardi sama dua asobatkum musibatul maut. Jadi intinya gambaran darurat. Jadi lengeng. Latihan fikih kondang terang bar ngaji just bar dadi wali dadi ahli fikih. Oh, mulai lali kabeh ora loro. Ah, mulai ora bojo ya amuk itu. Malah nek mikir saiki simpulno ya saiki ngono wis ning mulai suasanane wis beda. Ngojah ngaji apa terus wareg. Deras deres apa dhuwit ceblok ke langit. Nek saiki wae dipahami, paham ya. Kok mulai kitab dak kok ndine luar lemari terus wis. Lan gak kenangan saiki tak baduri napa. Mbong jare suhune baduri. Gak iso Mas, nek ngomah iso mikir. Ono sing ijek ning omah ijek iso mikir. Ono. Ora. Wadang teko tek wae kon mlebokno gabah. Udah no gabah ijek ning jowo. Bar wakas wali langsung kon mlebokno gabah. Bareng gabah wis mlebu anak rewel ya nek wah seloro kabeh. Soale tiyang kenangan saiki ya. Dadi syaratte saksi non muslim apa? Satu pergi. Dua, mendesak karena mau mati. Kalau tidak mendesak, tetap kita cari yang sama-sama muslim. Jadi in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Terus niki kaifiah kesaksian. Riyen itu kan gak ono napa Mas? Kantor pengadilan ya ora ono kantor. Ya pokoke ora ono kantor, jadi kabeh semua aktivitas Nabi teng masjid. Mane kowe ada sidik-sidik sunah Rasul. Kan ben sunah Rasul iku kehakiman yo ning masjid. Nak sengketa yo ning masjid. Kok Nabi memutuskan semua di masjid. Bahkan Nabi nampa tamu non muslim dulu ya di masjid. Saiki yo diobrak wong. Durian. Bahkan ada orang Nasrani bertamu Nabi dia ditemui ning masjid. Ketika mereka pamit salat ritual ala Nasrani ya diperbolehkan wajan dulu satu-satunya sarana itu masjid. Tapi terus kowe ape liberal. Apa-apa masjid di ritual Nasrani di sini Nabi ya tahu buahmu ngaruan mungkin tadi itu buah jago keblok. Faso batku musibatul maut lagi tah bisu Nabi. Padahal huma ini sini non Muslim. Min ba'dis sholat payuk simani billah. Jadi dua orang yang Nasrani ini kemudian sama Nabi disuruh bersaksi dan itu kesaksiannya dulu di masjid. Padahal dia Nasrani, karena tadi ya, saya ulang lagi ya, dulu Nabi memutuskan perang ya musyawarahnya di masjid. Kalau ada sengketa hukum ya memutuskannya di masjid. Karena masjid itu dulu ya semua aktivitas Nabi kantornya ya masjid. Menemuin tamu Nabi ya di masjid. Nabi nggak pernah nemuin tamu di dalam. Kalau nemuin tamu ya di masjid. Bahkan kalau ada tamu notok dalam itu disalahkan oleh Allah, masyhur itu di Al-Quran. Jadi sahabat nggak boleh bertamu sama Nabi di dalamnya itu nggak boleh. Karena dulu Nabi ketika kondur misalnya mau jagungan sama Sayyidah Aisyah atau bintu Hasan Husain misalnya ternyata ada tamu assalamualaikum ya kan kacau kan surayat la tadkhulu dan Nabi illa ayyana lakum orang boleh sowan ke dalamnya Nabi nunggu dikasih izin karena kan kalau Nabi di dalam itu milik keluarga kalau sudah keluar ke masjid milik publik sehingga sahabat itu enggak berani sowan Nabi langsung di dalam ya enggak fair toh. Makanya kulon bolak-balik matur, gak fair. Misalnya kiai wis ngaji rong jam, tolong jam bareng mulai sampai istirahat wudu lagi mangan sak puluhan. Assalamualaikum. Teke. Wis artinya sudah kita keluar ke publik kan sudah 2 jam 3 jam. Lagi mulai 5 menit yang jeding. Assalamualaikum. Alasannya seneng kiai ini. Makanya semua itu ada etika. La tadkhulu buyutan nabi illa idzanaku kecuali dapat izin. Jadi bisa diukur. Tapi kalau Nabi sudah kan enggak fair Mas. Misalnya saya sudah di sini. Bojoku diurusan lah orang nyelok aku karena sudah milik publik. Anakku misalnya penjajahan lah orang nyelok aku karena sedang milik publik. Barang mesti ndani anak mending omah misalnya anak lagi Pak njuk duit pas sampe bagi ning anak. Assalamualaikum. Nak gak isis ra ono. Makanya dulu itu masyhur. Makanya terus saya itu walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihi kana khairal lahu. Kalau ingin suara Nabi ya nunggu di masjid, di teras masjid sampai Nabi keluar. Karena Nabi keluar artinya sudah menyediakan diri milik publik. Misalnya kondur wis dar-dar, misalnya keluarga butuh apa harus diurusi, Nabi memang ingin keluar mendedikasikan diri untuk ngurusi publik. Lain walau anda kumso baru hatta tasrulja ilaihi lakana khairal lahu. Harusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar. Itu masyhur. Nabi kalau sudah siap milik publik keluar ke teras masjid. Nah pas di teras ini sahabat terus doa. Ono sing takok bulat, ono setengah bulat, ono sing bantah-bantahan dengan Nabi macam-macam. Nah, termasuk bantah-bantahan masih nyangkut bayina masyhur Bilal bin Umayyah. Ya Rasulullah misalin, kulon menangi wong lanang nugangi bojo kula terus kula sepundi wis ning dhuwure bojone masyhur jadi kanjeng Nabi enggak jeneng Nabi kan hakim resmi. Ya al-bayyinah wa illa khudda ala dhari. Kowe kudu disaksi, nek ora tak khat kodam. Napa Nabi golek saksi papat sedeng bar bata-bata. Masyur. Ayo ngono metu. Lah misale bata-bata ngono nang omah ada gelen. Untuk Nabi Abiyah. Cara aku dadi hakim. Mono bojo melek ora sing gelem. Jadi dulu itu ya Nabi tetap prosedur hukum, tetap Nabi tanya, al-bayyinah, kamu harus punya bayyinah karena kamu menuduh istri kamu zina. Wa illa khudda ala dhari, kalau tidak kamu sahab, karena kamu berarti melanggar qadha. Wah, sahabatnya bantah, lho kula roh tenan, nak golek saksi papa sedeng par, mbak bisa ya Rasulullah. Hukum ini harus diperbarui. Masyhur Nabi. Ya tapi aku Nabi, nak ratu wahyu rawani, Nabi bukan ngarang hukum. Singkat cerita atau sekian hari, ternyata betul Allah menurunkan Jibril. Hukum suami istri itu beda dengan delik hukum yang lain. Akhirnya terus Jibril turun. Ini loh mat khusus menyangkut suami istri tuduhan ora usah bayyinah diganti sumpah li'an. Nah, semenjak itu terus sebagai pengganti bayyinah ning hukum suami istri tuduh menuduh diganti apa? Li'an. Balian akhirnya sing lanang kon sumpah ping papat kalau dia betul menyaksikan istrinya zina. Sing wedok ya sumpah ping papat kalau tuduhan suaminya itu sah, salah innahu laminal kadzibin. Terus sumpah kelima padha-padha sumpah pocong mah. Misalnya nang kula siap tabrak truk nang panjen kula salah. Sing wedok kula ora terima truk bledek ya siap bae. Nah, kalau sudah begitu furiqa bainahuma. Terus keduanya dipisahkan tanpa ada qadzab, tanpa ada rajam. Iku jenenge bab napa li? Itu semuanya di masjid. Ana wong aja ngaji wali tok sih, dadi wali ana sing jalur fikih barang. Lah nek kalau cara daftar untuk jalur agen. Kalau cara niku, cara prosedur di jalur agen. Fikir anggar santri tau fikir. Jalur alim, jalur apa akeh lah jalur. Iki milih jalur apa? Ana wali jalur krem, ana. Ana niku. Kok ora jalur cocok acut niku. Ya jadi lah, jadi dulu itu hukum umum ya, ada qadzab, ada rajam. Tapi khusus suami istri itu tidak ada qadzab, tidak ada rajam, asal sama-sama berani sumpah li'an. Mulane wa yadra'u an hal adzaba antasyada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibi. Terus wal khamisata annahu dzubaba, itu kedua dzubaba. Annahu dzubaba 'alaiha ingana minas shodiqin. Bujuk kula nak pancen bener, kula siam tok lanate pengira. Iku jenenge sumpah apa? Li'an. Nek wis mbalian furiqom bena huma, terus anak produk selingkuhan iku ora diintisapno ning bapak. Paham nggih? Jadi itu pun Nabi mutuskan juga di teras masjid. Jadi sahabat tetap nunggu. Dan Nabi itu luar biasa. Lah iya, kowe nek nek saya saiki sunah rasul itu berarti yo kabeh keputusan ning masjid. Kacau ra sida digo Jumatan. Nah, bersengketa pun sama cinta di sana situ. Jadi saya ngantor kono, hakim agama ngantor neng kono, hakim pidana yang ngantor neng kono, hakim KPK yo. Iki ya ini rakyat duman rasa itu istilah kosan. Mana uang butuh arifan di zaman ini, gua uang itu loh nopo. Zaman ini di sini mana nih jadi masjid, orang no kantor nopo, pengadilan. Tapi nak hukumnya sama. Ya hukumnya tetap sama. Itu tadi al-bayyinatu alal mujtahid wal amin. Andai kan dalam Islam kok membenarkan suaminya kacau, yo kacau banget gimana sih? Nah, orang kacau ya, tiap suami yang gedeng istrinya terus tinggal matur ning hakim, aku menyaksikan sendiri bojoku selingkuh, terus bojone dirajam entek wong wedok. Lah yang melane tetep hal bayinatu alhamdulillah wal yamin. Tapi umpama tenan ngenteni seksi mau bener dah wae seneng bar. Wong seksine kudu papat. Roh langsung. Padahal sing senengin jeng iku fasek. Jadi ora kok terus disano ya ora. Niat nginceng hobi apa banget. Kudu syaraté roh iku tepakan, tepakan. Nah, hobi profesi nginceng. Ora tompo. Ora ditompo. Balik sing nginceng kan. Ya ora iso lah misale seksine adil, sapa Pak Toha. Aduh kok ginjengan. Aduh. Pas. Mulane ora usah kuwatir, hukum rajam diterapno misale ora usah kuwatir, gak mungkin terjadi. Mergo golek seksi wis. Kangen. Mun iku seksine muatep jigoten khusyuk. Lah kok wis mur kula injek suwi. Yo patek dul-dul. Kiai kok tukang. Yo paham ya? Yo, terus iki persaksiane fa asobatku musibatul maut. Carane nyekseni piye? Tahbisunah iki angel-angele ayat i'rab. Tapi tak wacana kok pas iki mesti jek gampang. Mbok nek semulih ra terus. Pokoke saiki gampang sih. Kok mulih karek. Ya angel meneh diwaca dhewe. Tahbisunah ngekang sira kabeh mak ing wong loro mau. Akhara ini min wirikum. Tuqifunah tegese mandekno sira kabeh mak ing akhara ini min wirikum. Uti lafad tahbisuna umay sifatu akhoroni jadi sifatnya lafad akhoroni sifatnya wong lanang loro sing nyekseni mau mbok tahan ning masjid oleh munahan mimbak di sholat di sangking sause sholat sholatil asli sing salat wong liya nak sing wong loro iki ora melok sholat wong non muslim fayuk simani moko sumpah sopo wong loro iki yahlifani tegese sumpah sopo wong loro iki bilai kelan atas nama opo oleh sumpah ngene inir tabtun lamun mamang sira kabeh syakak tum tegese mamang sira kabeh fiha ing dalam ikilah waqiah ing dalam ikilah kejadian waya kula nilan ucap sapa loro ene lan astari ora bakal gawe genti ingsun ora tuku manane ora gawe napa genti bihi kelawan atas nama Allah e billah samanan ing rego iwaten tegese pengganti aku tukang ngalap ingsun ing ikilah saman badalau halid dadi gentine sumpah billah minat dunya sanging dunya. Ya anak lima kami tentu sumpah kita bilan atas nama Allah Aunasad. Kutanya Aunasad itu tanya seni kita kitban doka kitban halikoro di ajili krono arai iwadon di ajili iwat minat dun dunja. Jadi kalian mau cari seksi ni kusah. Wawahi demi Allah bahwa saya tidak mencuri dan saya tidak akan mencatut nama Allah hanya untuk mendapatkan sesuatu yang dun duniawi, yang dunia. Paham ya? Iku jenis apa? La nastari hisamana. Jadi demi Allah saya tidak mencuri barang itu dan sumpah saya pasti benar karena saya tidak mungkin mengatasnamakan Allah hanya untuk sesuatu yang dunia. Ya, itu carane sumpah. Jadi kayak sumpah ning jabatan demi Allah saya tidak akan korupsi. Sumpah itu. Paham ya? Walau karena senajan wis kowe ora paham ra apa wong ulama dhisik ora paham perkara sange angel ayat itu. Jadi ulama dhisik paham yang ngenteni sinau, istikharah, salat hajat lagi paham. Aku ya rasinau rasulat saja. Tambah apa? Mulanya biasa lah yang harap. Rasa nyesal loh. Rasa nyesal. Tapi mumpung tak tunggu nih, bebo paham saya iki paham jelas ya saya. Walau karena senajan tono po almuksam lagu wong sing tak sumpai sopo lagu demi al awil maksud lagu atau maksud lah. Muksam lah atau maksud lagu sesuatu yang diuntungkan. Paham ya? Jadi pokoknya bahasa Arab nak agar maksum lah atau maksud lah yang diuntungkan. Nah alaih yang dirugi. Jadi nak cara bahasa Arab ini ya. Nah aku menimbulkan alaiya denun di Toha, berarti saya punya utang karena saya redaksinya alaiya denun, paham ya? Yeah. Kalau saya yang utang itu li denun ala Toha, paham ya? Yeah. Jadi dalam bahasa Arab itu ya sekarang ini gue Quran nih laha maka sabat, ada sesuatu yang positif kalau yang merugikan waleha maka sabat, paham ya? Jadi misalnya saya kok utang Toha redaksinya alaiya denun li Toha yang Toha pakai li, yang saya alaiya ya, kalau saya ngutangi li denun ala Tuhan. Makanya ini kata ketikannya pangeran, meskipun muksamlah atau masyidlah itu sudah berubah. Intinya gini, saya tidak akan sumpah atas nama Allah meskipun sumpah itu menguntungkan keluarga saya. Maksudnya ini, saya tidak akan menjual sumpah itu hanya demi kepentingan yang menguntungkan keluarga saya. Itu bahasa Arab, walau kan ada kurban. Paham ya? Jadi foto gue sih mantok pun keren kali-kali paham. Wah, undang tenan apa ayat iki. Waktu ulama sepakat ayat paling angel manane ya ayat iki. Waloka nada. Angele mergo loro ke Safi siji karena kiai Indonesia, santri Indonesia kan gak biasa sinau hukum pidana. Senengane kan istighosah, sibuk swarga, seneng kiai swarga tekani majelis ngaji. Bareng mulai dijak ngaji. Al-bayinatu alal mudai wal yamin alaman angkor mulai mikir bayinah itu ya sopo mudai itu ya sopo kok anggar tidak mikir ini gue mulai error apa? Oh, error al-kaulu kaulu saya bilang mudah apa? Ini error Lah nek dikandani tekotok ning majelis kaji pisan, mlebur dosa 50 taun. Alhamdulillah. Aku wis ra kelakuan Indonesia iki. Ngene tak buli nggih ben roh hukum. Bukan latihan, piye-piye iki dibahas apa sepanahu. Lho kulo nganti sinau lho Mas, kulo masuk kiai sering sinau kitab pidana. Kulo nek kata kulo di kanca SJA-SJA iki sering diskusi hukum gitu. Karena seneng saya. Ternyata sistem pengadilan agama itu tidak kalah akuratnya, karena jenis saksi itu nomor satu, al-bayyinah itu pak, al-bayyinah. Ya jelas ya. Saya bersumpah atas nama Allah dan kemudian sumpah itu tidak mungkin saya jual murah. Maknanya tak khianati, meskipun pengkhianatan itu walau kanada kurba, menguntungkan pihak kerabat saya. Kurba itu orang terdekat, iso krono kerabat, iso krono kroni, iso krono macam-macam. Pokoknya nopo dakur, korobatan tegese, korobatin tegese unsur kerabat, minu sangking halif sing sumpah. Dakur ba eda korobatin minu. Ya bisa apa saja, penting dekat. Soal anak tumulan orang nutupi kita syahadat Allah yang kesaksian sing diperintahna Allah. Allah tikang amarona kang perintahna nak kita sapa Allah nak kita biarkan syahadat. Inna sabda kita idan nalikane mengkono ai ing katamna hala menutupi kita ha syahadat kula menal abdi min setengah sange wong sing dosa. Kita ini tidak mungkin bohong karena kita juga takut dosa. Di kamane pas sumpah dosa islami kabeh. Saya sumpah jabatan biasa dhuwit kayak Quran. Kowe sing kapit ora tau disumpah. La ilaha illallah demi Al-Qur'an saya tidak akan korupsi. Maksudnya keren. Saya siap gini inna idzal haminal atini. Inti cerita terus dua orang tadi dipanggil Nabi di masjid kemudian berani sumpah dan berani berkomitmen kalau sumpahnya tidak akan bohong ya, meskipun sumpah yang menguntungkan keluarga. Mereka tidak akan bohong. Wes jelas nggih. Pakin Rosiro, mongko lamun dan kinawari opo ala anak guma. Ingatasi saat temen wong loro iki istahakom. Iku ngehaki sopo wong loro iki isman ing dosa. Manane utulia tegese dan kinawari batahal fihima sause kasumpahe ikilah isnaeni uto akhoro ini wau wong loro. Ternyata ala anak guma istahakom isman. Setelah bersumpah itu ada yang ulama bilang setelah sekian bulan terbukti ternyata bohong. Setelah sumpah jabatan ternyata terbukti korupsi misalnya. Eva Allah tegese nglakoni sapa wong loro mak ing perkara yijibu kang jawab apa mak ing isman. Sesuatu yang diarani dosa apa min khianatin rupane misale khia. Nah, au kitbin togo goro fi syahadati ing dalam kesaksiane. Bi an wujida ing daguma masalan matu himabi. Bi an wujida gambar to den temokno ing daguma ana sandinge wong loro iki masalan kan umpamane apa mak perkara. Utu hima kang dicurigai sapa wong loro iki bilan mak. Wadu iya lan wadaayal. Wadaaya lan ngeklaim sapa wong loro iki ana rumah saten wong loro iki ipta. Iku entuk sapa wong loro iki yo ing sek minal mayiti sanging mayit. Awas to wasiat sapa mayit lagu pamaring iki la wong loro biye lawan sek. Wapok wae. Aku yakin ki bingung aku. Tenang wae iki pokoke ayat paling angel. Dadi bingung lah lakoni wae. Ki paham? Mboten ya jujur kok ora apik jujur nyusano guru. Ada muni paham senajan to bodoni nyenengno guru. Dadi kowe wis ra duwe pilihan muni paham yo bodoni, muni ra paham mangkelo guru. Mangkelo guru yo dosa, bodoni. Carane ra dosa piye yo muni paham terus paham tenan. Lha iku salah. Tapi kan angel ya to. Kok bojo lho Mas. Boleh nafkah yo bareng mulai entuk. Samane entuk nafkah dulu utangan. Tangannya cek nengkol lembaga rentenir, tak apa ke depan. Ngeten dong singkat ceritanya. Kalau ceritanya wakil ngeten. Ada tiga orang dagangan neng Syam, anggap aja Palestina lah kalau saya. Dari Lebanon, boy Pongsoni. Ya Syam itu masuk ke Syria, Lebanon, Palestina, Israel. Itu dulu namanya apa? Syam semuanya Syam. Makanya kayak gua Ashabul Kahfi itu ya di Jordan. Ada yang bilang di mana? Syria. Karena semuanya apa? Syam. Tapi kalau pohon yang hidup 3000 tahun itu memang teng Palestina gimana? Kulo pernah ke sana. Pohon sing dulu sajarotun nubuwah yang semua nabi pasti pernah duduk di apa? Pohon. Lha kalau pas rono ana wong Kristen sing dokumentasi film Yesus. Berarti ning ngono wong Islam yo ziarah rono, mergo Nabi Muhammad yo tau sanden ning ngono. Wong Kristen yo. Ziarah ngono mergo Nabi Isa yo tau sanden ning ngono. Paham. Nah itu sing kono. Singkat cerita, wong telu masih dagang, ya. Wong telu itu dagang. Nah, di antara yang didagangkan orang Arab mulai disik wis melete. Itu kaksan min dahabin. Jadi Orang Arab dulu raja-raja itu kan saking meletene itu minuman yang untuk raja itu dari apa? Gelas emas. Dari emas, dari gelas emas atau gelas perak. Pokoknya mewah lah. Ngerti nape mati? Terus dia itu mendata semua hartanya. Didata semua hartanya bahwa uang harta saya ini termasuk menghitung tadi. Kasan. Di antaranya tadi ada tadi kasan min fitotin tadi. Ya. Ngono gitu. Tapi ada yang cerita itu mukhawas bidahab. Jadi kasan min fitotin si mukhawas itu taruh bertatahkan apa? Emas. Bahasa Arab itu jam. Jam itu kasan min fitotin. Jadi jam itu sebetulnya bahasa Arab. Nah, jam bahasa Jawa itu kan jam klontengnya. Nah, jam bahasa Arab itu maknanya kasan apa? Ngono gitu. Karena enggak mau enggak mau kan temannya non muslim, mau enggak mau wasiatnya ya di jadi kalau kamu nanti pulang ke Madinah, tolong semua harta saya kasihkan keluarga saya. Nah, ternyata yang tukang bodoni tadi, makanya bolak-balik enggak ada kejahatan yang sempurna. Yang kasan tadi diambil, gelas emas tadi diambil. Sisanya diberikan keluarga ini loh, milik suami kamu yang mati di perjalanan ini sudah tak kasihkan kamu semua. Lagi-lagi enggak ada kejahatan yang sempurna. Lah dibuka keluarganya ternyata ada surat penjelasan isi data isi yang dicoro coro wakulan kau keliwon lo tak sak lo apa kira nota agak sing barangnya kape lo tak sak lah tahu daftar list orang barangnya kan sak sak lo misalnya ono pakaian ono macam-macam paham ya sak kerdus gede misalnya lah listnya itu tidak kok jero tapi sing barang sing larang itu diambil. Dene gak ngerti sing ambil iku nek iku ana apa list ning jero iku ana daftare. Nah ternyata ning kono iku ana tulisane misale anak-anakku barangku iki iki ya. Ternyata yang paling ilang yang paling ber. Wes ngono ya. Ketika matur Rasulullah, Rasulullah pakai prosedur hukum tadi. Ya sudah yang ngeklaim barang kamu itu siapa ini? Dipanggil Nabi dua orang. Mereka sumpah kan? Sumpah. Ya sudah berarti menang kan? Karena dia kan posisi mudda'aleh tersangka. Tersangka hanya butuh sumpah, sementara keluarga ini penuduh, keluarga ini kan mudai penuduh, gak punya saksi, mau punya catatan tadi, tapi kan gak bisa jadi saksi. Ya wes kalah kan, paham ya? Singkat cerita seri pertama mudai kalah, saya menang, mudale, paham ya? Ini seri pengadilan pertama, kila itu sampai setahun baru terbukti Kak San Min Sidotin tadi dibawa dua orang tadi, sidang diulang, Ben Piroh. Pengadilan Islam. Setelah diulang, ini kan dia terbukti membawa sesuatu yang miliknya mayit. Lah keliru nih wanyan gatan harus berbareng takoi Nabi. Lho kowe kok iso duwe barang iku untuk konti. Sebelum mati dia menjual ke saya. Nah artinya itu punya akibat hukum apa? Berarti dek nelah ngakoni nak barang iku wae mayit. Sementara proses penjualan mesti benar. Berarti apa? Lah iya ngakoni aku duwe iki kok Kiai Mansur. Kesimpulan hukum apa? Saya ngakui kalau itu milik Kiai Mansur. Milik Kiai Mansur adalah mutayakon karena saya sendiri ngakui proses peralihan lewat jual beli orang mutayakon. Paham ya? Makanya kayak mau Sri iku bojone Toha mutayakon, tolaknya tidak mutayakon. Paham ya? Paham tenan to ora pecep. Oh. Ya iki jenenge wadaya annahuma ibta'ahu minal mayit. Berarti dia ngakoni nak barang wae mayit cuma sekarang ia pegang karena lewat jual beli terus wes awaso lahuma waso lahuma berarti dia ngomong yang ini memang barangku sekarang di saya mergo sedurunge mati ngomong tiga nang aku tapi kan sama kesimpulannya dia ngakui kalau itu milik mayit paham ya cuma mayit jare ini wasiat tiga no dekne tapi kan cara hukum hakim iso nebak mas al hukmul awal hukum yang disepakati adalah itu milik mayit sementara pemindahannya mukhtalaf alaih. Dia pertama ngaku lewat beli, kedua misalnya ngaku lewat dikai. Paling anaknya kan mikir, aku anaknya ora dikai kok wong liya. Dikai. Paham ya? Mangane misale toha megat bojone misalnya, ora wong ora apa meneh kepen wayo kan ora percaya kan. Lho siji kepen nambah kok malah diuculi siji kan misalnya. Ini kan meragukan. Nah, rumakno ya. Jadi potensi idiak tadi apa dua kan? Dia mendapatkan barang itu lewat apa? Jual beli atau mendapat wasiat sohibal tapi problem dari pengakuan ini apa coba dia ikrar kalau itu milik mayit itu yang perlu dipegang hakim kan artinya ikrar itu milik sementara proses peralihan klaim Nah, ya klaim kan dia ngeklaim kalau itu diberi atau jual beli kan klaim. Paham nggih? Nggih. Mau sriku bojone Toha, jari bojone itu aku wis dipegat, padahal tolak miliknya Toha. Muni bojone tok wis nunjukno iki weke Toha. Sementara sistem keluarnya klaim. Paham nggih? Maka kita kembali ke asli bahwa itu miliknya mayit. Paham ya, ambil itu ham mau sih ya, jadi wes. Sekarang dibalik, berarti sekarang posisi dia apa? Sekarang mudai. Nah, iya loh. Mau kan mudai dituduh menyembunyikan barang. Ketika barang itu tidak terbukti ada di dia, dia mudai cukup Suma. Nah sekarang terbukti barang itu di tangan dia, berarti dia mudai mengklaim kalau barang itu miliknya. Maka kewajiban dia adalah. Oh ya, bayina. Wajib durah khatam. Ya sekarang dia kan pegang jam tadi. Pegang kaksan tadi. Berarti dia mudda'i bimilki hadzal jam. Sekarang dia mudda'i sementara enggak punya bayina. Kalau dia lewat proses beli atau dapat hadiah. Paham ya? Kalau dia sekarang mudda'i harusnya punya bayina. Bayina. Ternyata enggak punya. Paham ya? Wah, ngalim tenan kondang, kondang, sampai kondang, ngaji paling keren di dunia. Orang piye, bayane do paham wis gaya. Jaduk wae, jaduk ya, alhamdulillah. Nah, keren rakyat ya kan merasa dicemburuni. Daftar wali ya durung, daftar fakih ya durung, soalnya boy ngono. Jadi lewo mantas sabab di komen. Nak ra iso persis yo ibu-ibu. Ibu-ibu bapak tak sabah to. Gayane koyo wong. Jadi ibadah ibu-ibu. Wis koyo wong bar salat subuh mas gedeg-gedeg ning arep suwanteng. Umume wong saleh nak wiridan kan manteng, jebule dhek itu. Untuk aku wis tok ganjaran kan niru gayane wong saleh. Wong delok kok guri kan sawangane kok anteng. Ya sampai mantap sabar di komen. Wes jelas ya. Jadi tadi dia muda aleh. Makanya oleh Nabi langsung dimenangkan cukup dengan sumpah. Ya saya ulang lagi ya. Di pengadilan pertama dia akan dituduh menyembunyikan tadi. Berarti dia muda aleh. Ketika dia sumpah menang dia karena muda aleh hanya cukup sumpah. Setelah 1 tahun berselang dia terbukti membawa barang itu terus mengklaim kalau barang itu dia dapatkan lewat jual beli dan lewat wasiat. Natijanya apa? Dia ikrar kalau asal usul barang itu milik mayit. Berarti dia mengklaim itu miliknya adalah dia mudda'i. Maka kewajiban dia sekarang tidak sumpah tapi bayyinah. Nah, dia tidak punya bayyinah. Makanya di pengadilan kedua kalah dia. Terus Nabi, ya sudah keluarganya mayit suruh ke sini. Dari sini fa'akhoroni yakumani maqamahuma. Paham ya? Kedua keluarga mayit, ya sudah kamu enggak punya bayyinah, sumpah sekarang bagi mudda'alaih. Ya sudah. Keluarga mayit datang terus berani sumpah. Ini jenis fa'akhoroni yakumani maqamahuma. Tapi orang dua keluarga mayit yang paling berhak itu siapa? Minal ladzina istahaqqa 'alaihimul aulayan. Orang yang paling berhak di keluarga mayit yaitu cara bahasa faraid yang idlaknya ke mayit tidak mahjub. Sakmane cara faraid sing idlake mayit ke mayit tidak mahjub. Ya cara basa Jawane pokoke keluarga dekat yang berhak mewakili mayit iki jenenge minal ladzina istahaqqa 'alaihimul aulayan. Paham ya? Orang yang punya dua kelayakan dari keluarga mayit. Paham ya? Pas kondang tenang. Ayat paling angin yang gue iso. Lo ini gitu, kalau betul tafsir Qurtubi ini komentari Qurtubi ku tafsir gue walulah jis. Iso ngarang tafsir walulah jis. Ini komentari gue ingin. Dari iso ngarang, gue iso ngarang yang iso. Wong iso ngarang tafsir walulah jis. Ini ngerti kan ingin. Tak wacana dong. Dan sampai roh. Qala makiyun hadil ayat as-salasa inta alal ma'ani min askalima fil Qur'an i'roban wa maknan wa hukman. Jadi ayat iki ku angel-angel ayat i'robe yo angel maknane yo angel hukume nang kowe iso gak kondang. Ora kecap to. Wong iso marang 18 jijik nek muni ra iso. Kowe mau ngalor ngidul yo jalan. Ana sing go jimbrok ana sing diterangno. Benar sange sombonge wong. Sanggupe mantas sabab iki kowe. Sing ulama sing paham. Tak sing ulama paham tenan kene mbok-mbok. Pak, ngene pangeran wis seneng. Pangeran ora zamong zaman akhir pirsa wis gak tarjet-tarjet. Ngene iki wis apik. Lah dewe Nabi dawuh para sahabat, "Cung kowe urip ning zaman sing kowe nglakoni 1/10 dari yang saya perintahkan, kowe iki salah. Harusnya kamu itu ideal, aja nglakoni 1/10 tapi 100%. Tapi sumben umatku ning zaman akhir nglakoni 10% wis kondang jare kan dawuh Kanjeng Nabi. Aku itu di zaman akhir ajati Nabi mau 10%. Jadi kesalahan pas-pasan itu oke. Ada orang saya di sini-sini sunnah rasul apa ideal Islam ke apa-apa mbahmu zaman akhir apa-apa. Berarti usur Roma itu 1/10 sampai sing tak go. Aku itu sekundang. Jadi misalnya juz sama sing apalanya mau piro paling tuh lu bemo awidat. Tidak samso kuirat ya mubang. Imam masjid jajal wati ini di akhiri wal asri. Falahum illa ladina amanu wa la tasqi. Pemana ada al ataka hadisul ghasyah mubang. Wa ila sama ikaifa. Ifa piye mbok. Pemana ada angge maca surat sing dodo. Walaili sabiqis. Nah walaili itu sabiqis. Sing apa? Janda buat asko. Iya buat asko. Iya. Oh janda buat asko asko. Sing kuwajo sing rada kurang ajar cah hafid hafid. Anggerone mama engke maca surat panjang iku ora takbir sih. Dolong ora menuntir. Kan dinteni menuntir tenan dhewe tenan. Hafid mek hafid. Makmu mau engke. Enteni kok amun. Yo, ora takbir sih omong-omongan sih. Omong kok ngenteni mlute omong. Ora ada. Ini mah masjid penangkek ora oleh cara kula yo keben to. Sale sana yo keben wong ora oleh. Salah. Engko ora yo isin dhewe Jumat ngarep wis tanggal. Ya nek aja di PHK, ya ben di harga diri beneri ngono ora tadi. PHK. Ben di harga diri beneri meneh. Kok lalinya yo keben. Betawa tuh guri. Iya itu yang mirip ya. Saya tak karu, mayah saya terus. Asko, asko. Terus nasi guri. Atpo. Allah. Jadi balai juga persaingan ini. Sapi hisap. Nak pulau lagi rumah mu serasi yang rumah. Daripada kasut bengko. Mak mu sabu es rata rumah. Sholat jadi yang awam, masa yang imam. Lah yo tolak kok eling imam tak kan Gus mau imam piye ngene iki Gus ora kok eling apa eling makom kuwi sing eling apa kok eling ayo tapi jan yo do engke imam mun ora nguasai mbok yo ora usah jajal-jajal Yasin wa ingkana ti mubang ingkana sila saya tau tak kudu mujer faidah mubamid anak wong lali wae nek Mekah tau lali cuma di Mekah itu gini bagusnya nggih kowe mesti nek Mekah lali cuma Mekah itu ketok wis sepakat jadi imam kalau salah itu menang terus yang di belakangnya langsung terus no itu yang di belakang ada 6 hafalatul Quran ada 6 lebih yang hafal Quran jadi kalau imamnya sono sandine agar menang berarti macet deh. Tapi ambil imam kono nek salah enggak spekulasi itu ora dijual-jual-jual nek imam daerah kene nek salah kan jajal nak di demo di terus nak di demo yo. Jadi ngenteni reaksi. Masih jumlah rakaat barang ngenteni di demo nih Imam ini. Angger gak ana demo kan aman. Kena di demo subhanallah terus mikir. Kuwi nate dikasih lek bapak pas loro es fatum enten saran. Wes sak ngalim lah kene iso jawab pertanyaanku pun lagi juga jut bapak. Ana imam iku ngimami masjid saking nervous iku lali maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lataka hadithu ghasyah ma'umi subhanallah. Terus ganti sabtu kisma subhanallah. Terus diganti kulhu. Diganti kulhu aja subhanallah. Kan jaga, masa kulhu kok salah. Nah makmum itu gak cukup punya saran untuk ngiling no imam, kan perangkatnya hanya subhanallah. Wakhirnya nong sing nekat orang mau tepati. Maksudnya pertanyaannya bapak, golek no takbir sing ora kudu subhanallah. Subhanallah itu enggak mewakili semua tadi. Kan enggak cukup itu. Jadi mau gonta-ganti surat sampai terakhir milih kulhu. Jadi pikirannya kan hal ataka kan panjang paling salah. Ganti sapi isma panjang salah. Ini kok ngguyu subhanallah. Kan mikir masuk pun ngguyu. Akhirnya ngowang-ngowang bareng wong apa itu sono mamah. Ora maca Fatihah. Lah itu tuh hukumnya makmum sing muni iki mong. Pemene nak muni ngene. Fatihah dul Fatihah. Dia batal atau batal tau orang. Kali mami sih. Priwo itu aja boleh. Boleh gak mau jawab? Terus aku sengiling nongol. No. Pemain nasi salah tuh, ah, pidato ya melepuk jebule. Kali mau jawab? Boleh. Nah itu nak cari Imam Malik itu sah. Solatnya sah tidak batal asal dengan kalimat sah pasti. Jadi misalnya yo, misalnya tuh hasil salah yuk, Fatihah. Oh coba ni, gaya dia bubal. Tuh kira macam, aku tuan, ni kau tuan. Mana mau ngenyek, ungket ungket mana barang. Kau mana? Oh gaya ni berewok jebule. Kau misalnya sekut, gaya ni khusuk jebule. Lali nak, tak boleh. Berarti kan tuan, kau. Yang mau cukup Al-Fatihah. Jadi memang itu mazhab Malik. Makanya mazhab Syafi'i itu hanya menyediakan untuk subhanallah. Tapi itu kan kalau imam seperti itu kan mesti gonta-ganti surat. Wah ngaji ini kayaknya rilek ya. Oke malah tegang tetap rapah. Biasa wah. Tapi hebat tuh. Imam Qurtubi sing karangane 18 jilid. Dene pengalamane ngarang 18 jilid tersulit tuh nafsir ayat itu. Nang kowe iso tak kodhek to. Jos kowe. Berarti kowe sak ndure Imam Qurtubi. Sak ndure ngawure maksud e. Ya tadi sudah jelas ya. Tadi kan Sia sudah posisi mudai karena mengklaim barang itu miliknya. Kewajiban mudai punya bayina, sementara dia tidak punya bayina. Dipanggillah keluarga mayit. Lalu tentu keluarga mayit itu kan banyak. Paham ya? Yeah. Nah banyak itu siapa pilihannya? Minal ladhi nastahakko alihimul awla ya. Yang paling berhak majlis keluar. Ya cirinya misalnya di Faro'id yang enggak mahjub ya. Misalnya anaknya masih kecil yang paling talek. Ya pokoknya bisa diatur. Yang penting berstatus istahakko alihimul awla ya. Paham ya? Pak akhoroni monggote wong luriku yakumaniku manggon sopa akhoroni makomaruma yang panggonane ikilah. Napa om? Saksi loro wau fi tawajjuhil yamini ing dalem ka adepnone sumpah alihma ing atase akhara ini. Wong loro iku sapa? Minal ladina sangke wong akeh istahaqqa kang paling berhak utawa kang berhak alihim ing atase wong akeh. Al wasiyah tegese wasiyah wa hum al warasah. Wa idzal lan den gawe badal min akharani sing akharani apa al awwalayan al au layani tegese sing paling berhak karo. Dadi kata aula tasninae napa? Awlayani. Aula manane sing paling berhak berhubung tasniyah. Awal layan, berhubung mahali rofak, gini apa? Aw layani, bil majiti klan majit. Misalnya al akrobani sing banget parke, ilahi maring main. Yeah. Wafi kiroaten lan ing dalam siji kiroa al awalin jamu awal sifatun awbat alim naladia. Terus kiroa kita orang ngono semua sing al aw layani, aneh-aneh wae. Kiroa sito wae raiso, latihan beral jawa, aneh-aneh. Pojok wae raro. Aku keren tenan aku kagum ya. Tak terang lu paham ya. Padahal dari Imam Qurtubi angel-angel ayat cek maknane cek erope cek hukume wah kondang ya Allah dari Imam Qurtubi perso masyaallah zaman akhir masa Allah kok gawok memantul ora jelas Paib simani mongko sumpah sapa wong loro bilek lan atas nama Allah ala khianati sayyidaini ngatasi khianate seksi loro mergo wau ternyata lupa kalau mayat tadi nulis list tadi apa? Nulis daftar harta miliknya. Nah ternyata jam tadi hilang. Lah lucu nih wong loro sing bodoh ini mau keliru dek ini nyongko untuk lewat tuku ya. Berarti kan ikrar naik wae mayat. Muni tuku berarti ikrar milkul awal malikul awal itu mayat. Nah, peralihan ya rano sek. Lan aja kemana ana wong ayu iku bojone to. Wah, kabeh ngapi repot terus menang to mergo kowe ikrar nek kowe. Senajan to cah ayu wong mesti dipegat. Ini kan repot wis ikrar nek wae. Toh dikonfirmasi wis pegat. Ora ngawur. Repot pokoke nek sane. Ya dadi jelas sih. Wah, aku lah yang ngucap sapa loro la syahadatun. Nek dino te syahadat kita. Ayamunat sing sumpah kita aku iku luwih bener asdaku dikasih bener min syahadat iman ini saksi ini kesaksiannya wong loro mau ya mini iman ya mau di ronde awal dia kan muda alih hanya sumpah lah sekarang kalah sumpah mbak sing keluar keluarga sing keluarga wong menilai syahadat nah ahaku min syahadat iman wa mak tadi nalan orang liwati batas kita eta jawasna tegesi orang liwati batas kita al-haqqa yang hafil yamin dengan sumpah kita-kita ini sumpahnya tidak pernah melampaui kebenaran mesti pas sesuai kebenaran. Manara. Jadi tidak melampaui kebenaran, nanti pas sesuai kebenaran. Mergo inna saat temen kita idza nalikane melampaui kebenaran iku laminat dalimin. Kalau kita melampaui kebenaran, maknane tidak memakai kebenaran, kita-kita adalah orang dong dalim. Al makna uti maknane ngene iki mulai tafsir jalalain. Niki mun gampang. Wis diterangno buang pun. Tapi tetep cukup pidato, kejlimeten apa? Kaya nek pidato nerangno teko ning ngajimu iku swarga. Delok wajahmu ibadah. Ngono wae, nek ngempet mangkel roh ora iku ya ibadah. Kok ibadah terus. Nyangoni tambah ibadah, kok terang. Al makna utawa maknane ngene, liyasyad supaya nggawe kesaksian. Sapa al muhtadi? Liyasyad, liyasyad iki sampeyan. Teng Qur'ane diulang, Bro. Kadang napa? Line iku napa? Apa maksud line iku liyatamat tahu berarti nasib, kadang jazim liun fik yang sudah saat ini. Kau Eli ini pun sakit jazim, sakit nasihat. Aku sih jazim ya lebih gampang. Liun liashat supaya gawe kesaksian. Sopo alam tadi ruang sing meh mati ala wasiatisnya ini ngate si wasiat. Ala wasiati yo, ala wasiati. Tak apa. Ala wasiati yang ngate si wasiati mustangkir. Masiat no isne ini ngomong lo. Auyu siyailah imamin ahli fili. Aiso yo min ahli napa? Dini. Awirihim utawa ora min ahli dinihim. Tapi infaqadahum lamun kesepen sapa mayit, hum ing ahli dinihim li safarin krana lunga wah nabi lan sebadane safar. Dan boleh wasiat kepada non muslim kalau itu udzur karena tidak ditemukan karena posisinya pergi atau selain pergi. Saleh selain pergi lalah ke rumah sakit non muslim. Pas sampai mati sing nunggoni apa? Suster-suster non muslim. Jadi orang lu ngoke tapi dilalah pas sampai mati ditunggoni non muslim. Lha kudu disafarin wanah. Jadi ini cara kula mun keberanian ulama. Senajan to ayate nerangno tentang safar, tapi konteks sosial kan iso wae kejadian itu di luar safar. Makanya ulama berani ngitan disafarin wanah. Jadi iku mun hukum kias, mun hukum napa? Kias. Mulane cukup mun kemalo sidi-sidi sunah Rasul. Kabeh ulama guru-guru kita temenggo kias. Tidak cukup kalau kita semuanya sunnah rasul. Sunnah rasul ini dari kurma ke jemangan sego. Sunnah rasul sholatnya di Mekah Medina lah. Apa yang di Masjid Bogor? Nabi tidak tahu sholatnya di Bogor. Mana sholatnya di Monas? Tidak tahu. Aneh-aneh. Paham ya? Itu biasa lah. Islam. Nabi tidak tahu jalan-jalan ngalor. Itu. Ana ya gowo sing gowo Islam dadi jalan-jalan. Go jalan-jalan. Iya. Sembrono. Biasa wae urip kuwi sementing wis gak angkat gerdus, gak mangan pater. Lah juga gerdus. Ora juga gerdus apik karo zaman akhir. Wis jelas iki li safarin wa nahwi. Iki nek cara ulama dadi sandi, Kang. Padahal ayatnya jelas in antum dara betum fil ardi jelas safar, tapi ulama berani ngendikan wa nahwi. Misalnya nyun sewu misale ki lara ning Jogja, misale di rumah ning Bethesda utawa ning Kudus, misale ki di rumah ning apa? Mardi Rahayu misalnya. Pas sampe mati lalah kancamu pondok do mulai. Sing pas nunggoni non sutra. Muslim. Mau kamu ada yang ganjel mau saya mau kamu lafadkan misalnya, paham gitu? Mau tidak mau kan akhirnya kayak wasiat neng non muslim. Misalnya jadi tuh, itu loh duit duit ngampung mau gue biaya aku loro misal. Apa itu ngomongin gue sampai pas mulai kia mansur pas mau tidak mau kan ngomong. Nah seperti itu nahwi ya pak. Nahwinya kita tidak pergi kan, tidak antar negara. Ya kan kejadian bisa saja. Paham ya, jadi mungkin jadi tetap ulama ngaku kia. Buktinya ngendikan disafarin. Wanah. Nak cara ulama wis dadi sandi. Apa yang mau cetok wana padane sabar, padane bapa ora ora serat. Fa indir taba mongko lamun mamang sapa alwaru satu pira-pira ahli waris iki mak dalam ikilah wong loro mau fadda'a. Fadda'a mongko nyangka sapa ahli waris saat fadda'a ya mun fadda'a mongko menuduh sapa ahli waris. Kho annahuma sak temne dua saksi ku kho nasihat sapa napa? Syahidin bi akhdisen kelan jupuk perkara au dafa'ahu ila saksin au bi akhdi shay'in au dafi'i utawa mamang ning oleh nyerano mayit ila saksin zaman annal mayyita ausolahu bihi maring wasiat sapa mayit lagu maring wong iki bi lanset fal yahlifa ila akhir. Mongko wong sing disangka iku kudu sumpah. Iku jek menang. Posisi yang sumpah tadi jek menang mergo posisine mudha'a ale. Saiki fa ini tuli among lamun den ginawuri apa ala amarat taqdibi maring atase alamat kang yaiku goroe wong loro mau. Paham nggih? Fadha aya dahyan nahu kulifa akrab halafa mongko sumpah. Fadha aya mongko nyangka sapa? Sapa wong loro dafian ing anane mayit sing nyerahno lagu maring iki barang halafa mongko sumpah utawa kulifa mongko dikongkon sumpah sapa akrabul warasati wong dekat-dekate ahli mare sing Quran istilahno akrabul waras sapa minal ladina sahaqqa alaihimul aulayan iku oleh ulama bahasane diganti apa akrabul warasah. Nah, Quran oleh istilahno kan aulayan sing paling ber berarti diganti apa akrabul warasah. Alakit bima ngatasé gore wong loro iki. Wasud tika lan den bener apa ma perkara ida au kang padha ngklaim sapa al warasah ing ma. Wal hukmu te hukum sabitun tetep ilwasi ini enggak masyarakat loro tapi mansukun tiwa nasah bisa ide ini dalam seksi loro wakada syahadatu ahli wilillah utawi kesaksian liyane wong islam yu mansukun tinasah wakti baru sholatil asri utawi ngiltung sholat asar itu ditaklit korona gawe hukum benar dari yenu agama ini cek normal guys masih non muslim itu cek ngergani waktu-waktu badha sholatil asri ya saya kira ono sidang kok bar asar paham ya ini disini nak sidang nabi ku bar asar mereka boleh waktu surupe serengenge itu sandi Allah paham ya wong Islam ya wedi wong Kristen ya wedi ya mereka wedi di pangan buto nah, saya kira orang ono sidang kok berapa asar padahal tahbisu naguma mimbatis sholat arien mana nih sholat nawa asar arien wasit kima wa tibaru sholatil asri mau ditaklid mau beberat no hukum tapi orang menjadi syarat saya hukum paham ya watasi sulhal si uteng khusus no sumpah fil ayat bisnis ini klan bungoro aku min akrobil baru saya mau khusus ilwaki a mau krono ke khususnya kejadian itu alatikang najalat yang bu krono bu ayat lah krono ikilah waki a intinya ini loh mas saksi kenapa kok loro yura aku tu loro lu wa ke lu wa p lah cuma pas kejadian itu kejadian itu mau loro jenenge li khususil waki a itu wari alim tenan memang sih itu wari analisis hukum no. Kaya makna jimbra kaya senengi raka ruwan waya utai wakia ngini mayu perkara wakang bantu yang masuk wal Bukhari wang Bukhori anna rojulan satunung lanang ibani samin sang ibani samu koro jayang mutu sopa rojul maha tamim adari wa adi bin beda beda beda anu semuanya beda tapi kalau teng harokat kulau beda anu kulau mawon kok nak kaya alim dewi ya gak usah anut tapi kok kapan wahu mati wong lori ku nasroni ani nasroni karuni pamata mung kemati sapa asahmi wong sahmi di ardin kelawan ing dalam bumi sing lae sakang rono iku via fil ardi sapa muslimun wong Islam akhirnya mau dak mau disaksikan dua orang Nasrani pala mau kok timba mangane teko sapa wong Nasrani loro kitir kati kelawan gowo tirkae mayit pakodu mongko padha kesepen sapa kelangan nggih kelangan sapa keluargane mayit jaman ing jam-jam anane apa gelas emas mil sidotin tongko seperak tapi mukhawason ingkang di ditatai, kemudian bertatakan, terus lagi disulam, didabi kelawan, diukir, ya makhusan atau mukhawasan sampai didabi kelawan apa? Mas. Farufa mongko lapor, Farufi amon ya. Farufi amon kok dilapor sopong loro itu ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka posisi wong loro sing ngekek no barang mau akhirnya kan tersangka, apa? Tersangka kan? Ya dilapor oleh Nabi. Tapi pas tersangka dia ini muda aleh, malah ini cukup sum. Sumpah. Suwe-suwe konangan dia ini dibarangi ku. Nah posisinya dia ini berarti muda ini mergo ngeklaim barang ku. Baik. Pana jalan mengkau tumbuh nopo ayat. Pak lafa umma mengkau nyumpah sopo Nabi umma yang ngeloro iji. Nah bareng ada semua aku jika mengkau nulis dan berdui apal jamu jam lima kata ini mengkafakola ibtak nabi. Tuku yang sunu ingilah jam minta mim wa adi. Pana jalan al ayat asa niya sing neng pengadilan posisi dia ini muda i. Pakau mama kau cuma neng soporo juga neng lanang loro min awliya isahmi sangking ahli waris ya wong sahmi mau paham ya pahala fa mama kau sumpah sopo rojula dua firwayat itu nidi pakau ma amr bin aswaro julun akhor minggu pahala fa mama kau sumpah sopo amr bin aslan rojul waka na akroba ilehi wong loro itu lebih parek neng majid dua firwayat itu fa mari do fa auso ilehi ma sebagian riwayat mongko wong mau ning perjalanan ku loro fauso ilahi ma mari munasrani loro wa amara huma lan ngongkon sapa wong sing mayit mau huma ing loro ayubal digo ento nyampeno sapa wong loro main perkara taro kakang ninggal sapa mayit disampeno ahlau ing keluargane mayit tapi falama mata mong semangsane mati sapa mayit ahoda mongko jugo sapa wong loro iki aljama ing jam mau wa dafa'a lan nyerahno sapa wong loro iki ila ahli ma ing perkara bagi kang sisa apa mak mau jadi sak kerdus sing dijupuk jam tok liyane diserahno dadi gayane koyo wong radius wong nyatane dikek dikekno jupule sing paling pokok wis dijupuk ya cintet iku jenenge wadafa ila ahli ma baqiya kodang tenan kodho paham wadah mampurtubi we kudu syukur kula yakin di murid alim kabeh gak kodang dalika utawa mengkon-mengkon hukum ya hukum alamat guru kang den sebut min rabbil yamini saking balekno sumpah alal warosa ing atase ahli waris. Mau kan sing pertama sumpah kan mau wong loro mau. Barang terbukti bodoh ni saiki sumpah dibalekno ning ahli waris mau. Kok ahli waris saiki posisine mudhal. Dalika te mengkon-mengkon kabeh iku adna iku luwih parek e aprobu te sileh parek ila ayatu. Dalika adna ayatu nekani sapa ngake aisyu itu diksi pro-pro seksi awil ausia utawa wong sing nampa wasiat disyadati kelawan kesaksian ala wajah sesuai aturan-aturan syahadah. Maksudnya yang atasnya wajah syahadah, mana sesuai aturannya syahadah. Kalau mau dalam pengadilan seperti itu sesuai aturan syahadah sing diridani Allah Subhanahu wa taala. Allah tikang tahammalu hakang padha nanggung sapa syahadah ing syahadah ali ing atase iki. Ma mal tau perkara apa min gue ditakhrifin kelan tampo ganti merubah wala khianat dengan tampo khianat. Aw aprobu towe parek ila ayah kofu maka yang tahu tiga buang kafe anturut gak yang tahu dan balik no. Apa emanun sumpah gak ada emanin sama saya sumpah wong aja. Maksudnya alal warata sih ingat saya ahli waris al mudain akan nyongko kafe. Pak ahli pun nama kau sumpah sopo ahli waris salah khianat ini ingat saya khianat wong aja saya ngeklaim bagi tim dan goroy wong aja. Pak yaftadi pun mongko podong rosso malu sopo wong aja. Wajah krimun dan nepui sopo wong aja. Falah gitu pun mengkorak goros sopo wong aja. Maksudnya sistem sumpah dibuat sedemikian rupa biar ada saling cek uji konfrontasi kebenaran. Nah, kebenaran dikonfrontasi mesti kok ketara di sing bodoh. Tadi misalnya tadi ternyata makanya bolak-balik teori kriminal kan ngomong ya kejahatan tidak ada yang sempurna. Wong muni duwe jam kok jarene liwat tuku. Lah iku padha karo ikran awake mayit to, nggih mboten? Nggih. Mergo jenenge tuku berarti almalul lil mayit. Tuku ana proses intikal. Intikale ora ana seksi. Paham nggih? Berarti sing mujma'ale kan wae mayite mau, paham nggih? Nah, iku klirune enggak ada kejahatan yang sempurna. Lah lah yo lali ngecek mau, tenan ana selipan slip data mau. Mane ra ono. Rata-rata mbuling konangan, kok enggak ada kejahatan yang sempurna. Ono wae jejak sing ditinggal. Mana SMS sih habus sih gak bayar tak habis. Padahal HP-nya wis loro ya. Wong buling-buling kok HP-ne tapi toh orang mesti contoh. Yo konangan ya gimana mampu ya. Mulai pun kancane sumpengi dari-dari nak pas nelpon kancane lanang yo ora dipiga. Mojo iso dengan. Kok ada pengalaman ya. Wes mojo sapa nak dalah pas konjore ora curiga. Betul. Wes banyak mambu kejahatan wes. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Cukup mandi, bro. Bro, ngosong cukup. Mana daftar wali barang kurang ajar. So di eliminir. Enggak saya ngigo nyortir ke sapi. Enggak. Suap. Wali kok semua. Watakulan odio siro kabe Allah yang Allah. Caranya wedi kita rakil khianat. Kalian ninggal khianat. Walikit bilan ninggal Allah. Koro wasmau lan rungokno sira kabeh kowe kudu siap mendengar main perkara tu maruna kang den perintah sira kabeh di tan mah aja rumutok tapi simak apa kalian kelan krungu sing siap nom siap nampa dadi krungu siap nampa siap paham carane sistem pengadilan mau wa wa hudha wa ila yati ora nunjukno sapa wa taala al qoma ing kaum al fasikina kang fasik kabeh maknane kharijina tu kese kang metu kabeh anto ati kang pengko atawa terus ila sabilil khair ila sabilil khair maknane wong sing metu anto ati sing to apa mana al khorijina terus anto ati di ila sabil khair mana mosok ngono kabeh ana sing keliru kan anto ati anto ati him to ati sih anto ati di mana ha ya ana lek kang takfir ku ya kaum ila sabil syari sebenarnya ku lucu ta kan Allah ora nunjukno kaum fasik ku sapa al khorijina kang metu kabeh anto ati sing taat Allah metu ila sabil sari menuju dalan elek. Iki kan definisi wong fasik to. Wong fasik ku sapa orang yang keluar dari taat Allah menuju dalan Dalan elek, nek mung dalan apik ya wong kok. Amin. Mukmin. Ah ngono kok jare ngalahno Imam Qurtubi. Eh? Soale ngono kok jare ngalahno Imam Qurtubi. Sar yo. Saya ora ngenteni dikandani. Ya lucu to Mas, sing diarani wong fasik apa? Wong sing keluar saka taat ning Allah menuju ila sabilis. Yo. Oke yo. Yo, sarung ohor. Sar. Ngono ngenteni kandhane ini bener priwoe ya. Kabeh iku serati normal ini batal-batal to. Yo dipaksa ora kenek le Mas. Misale ya diati yo kemenculoten ya. Lah ya tapi kemenculoten. Ya gampang sari ya yo. Biasa. Cuma nek ana maca ilas kowe aja sok bener ngrom ya lagi kowe kok sok. Ya sing diarani fase iki opo? Sing keluar saka taat Allah menuju jalan. Buat. Ayo. Cek. Buka.